Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ya rabbana inna ala syukri ni'amik wa kama an'amta alayna bi ni'amin fazidna minha wa inna ala syukriha wa inna ya rabbana ala dhikrik wa ala ta'atik wa ala tarki maksiatik ukhsyurna ya rabbana yawmal qiyamati ma zumrati asy-syakirin wa ma habibika sayyidina muhammad urzuqna ya rabbana taubatan qabla al-maut asy-syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di majlis mulia ini, majlis hikam, dengan kita bersama-sama belajar dari Imam Ibn Athail As-Sakandari. Dan seperti biasa akan kami hadirkan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang 285. An Hudzaifah Ibn al-Yaman, dari Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Hudzaifah. Qala, beliau berkata, kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Ada manusia-manusia itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kebaikan-kebaikan. Amal apa yang terbaik? Amal apa yang terbaik? Amal apa yang terbaik? Jadi kebiasaan sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku beda. Aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani. Aku bertanya begitu karena aku takut kena. Yang lain pada tanya tentang kebaikan-kebaikan, aku bertanya tentang apa sih kejahatan agar aku bisa terhindar. Waqultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami ini, Sayyidina Hudzaifah itu menemukan masa jahiliyah itu kurang lebih 50 tahun. Jadi umur panjang. Umur dia menemui masa jahiliyah itu panjang sekali. Ya Rasulullah, kami itu dulu hidup pada zaman jahiliyah yang penuh dengan kejahatan. Fajana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan, yakni kedatanganmu dengan syariatmu. Setelah kami mendapatkan kebaikan seperti ini, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah nanti ada kejahatan yang akan datang? Qala, na'am, Nabi mengatakan, iya, ada ketidakbaikan yang akan tiba. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, wahal ba'da dhalika syarri min khair, apakah setelah kejahatan itu terjadi, kemudian ada kebaikan lagi? Qala, na'am, ada. Wafihi dakhonun, tapi dakhonun, kebaikan itu, kebaikan yang datang setelah kejelekan, kejahatan, ada kebaikan, tapi wafihi dakhonun, dakhon itu sesuatu yang tidak jelas, kayak asap. Dukhon kan asap. Jadi cerah tapi masih ada kabut-kabutnya begitu. Wa madkhanuhu, apa yang kabut yang menjadikan kecerahan tidak sempurna? Qaumun yahduna bi ghairi haddin. Merekalah orang-orang yang memberi orang petunjuk tanpa hidayah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran tapi tidak punya ilmu, menyeru tidak punya ilmu. Ta'rifu minhum wa tungkir, ta'rifu minhum wa tungkir. Engkau tahu apa yang mereka bawa itu seolah-olah kebaikan, tapi pun pada akhirnya engkau mengingkari. Artinya kebaikan yang dibawa pun sudah tidak murni kebaikan. Sehingga kita mengetahui itu seolah-olah kebaikan, akan tapi ternyata kebatilan. Ini isyarat, sebelum kita lanjutkan, berita dari Nabi tentang apa yang akan terjadi termasuk mukjizat. Nabi menyebutkan bahwa ada masa yang sangat baik, luar biasa, yaitu masa pada para sahabat Nabi SAW, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu ada pergolakan yang luar biasa, syar. Pada masa Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib ada syar, kejahatan. Sehingga pada masa itu antara Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman terbunuh. Dalam keadaan mati syahid, waktu beliau membaca Al-Quran di penggal lehernya sampai kepala mulia beliau jatuh di mushaf yang lagi dibaca. Kematian bagi orang mulia adalah ringan, karena mereka langsung mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Kemudian setelah itu terjadi fitnah di antara kaum muslimin yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah. Dimulai dari perang Jamal antara Sayyidina, pasukan Sayyidina Imam Ali dan Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kisah itu terjadi supaya kita tidak berprasangka buruk kepada sahabat-sahabat mulia? Ini adalah karena fitnah ini panjang ceritanya, ini harus dijelentrehkan. Kisahnya adalah setelah wafatnya Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali berusaha untuk mencari siapa pembunuh Sayyidina Uthman ibn Affan. Akan tapi sebagai pemimpin baru tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan waktu itu. Di dalam masa upaya berarti kan perlu tempo dan waktu. Di sana ada beberapa sahabat Nabi yang ingin segera ditangkap pelaku pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Akan tapi pun demikian, sahabat Nabi juga tidak bisa mendapatkannya. Sayyidina Imam Ali juga belum menemukannya. Kemudian mereka mengadu kepada Siti Aisyah. Setelah mengadu kepada Siti Aisyah, akhirnya ya, baik, mari kita menghadap bareng-bareng kepada Imam Ali untuk segera diselesaikan masalah pembunuh Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian sahabat yang bersama Siti Aisyah ini diikuti oleh orang banyak, semacam pasukan yang banyak sekali. Kenapa? Pembunuh Sayyidina Uthman ini betul-betul harus ditangkap. Kalau tidak, terus akan terjadi keresahan, ketidakpuasan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bersama rombongan yang besar datang. Sayyidina Imam Ali sebagai seorang khalifah merasa khawatir, ada apa? Kok ada orang banyak? Maka orang banyak bahkan membawa semacam basata, pasukan. Jangan-jangan mau merangi, membuat keonaran di negeri ini. Maka Sayyidina Imam Ali pun mempersiapkan pasukan. Sayyidina Imam Ali mempersiapkan pasukan bukan untuk perang, jaga-jaga. Kemudian Sayyidina Imam Ali menyuruh utusan untuk berdiskusi dengan utusannya Siti Aisyah. Maka utusan Imam Ali dengan utusan Siti Aisyah bertanya, berdiskusi. Lalu utusan Imam Ali bertanya, mau apa? Utusannya Siti Aisyah berkata, kami akan menemui Imam Ali untuk mengajak bersama-sama mencari pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Oh, kalau begitu kisahnya aman, tidak ada masalah. Kirain mau ngajak perang. Oh, tidak, kami tidak ngajak perang. Kami tidak mengajak perang. Kami ingin bersama-sama mendukung Sayyidina Imam Ali untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Karena pasukan yang banyak, tidak ada penginapan, tidak ada hotel, tidak ada apa. Mereka menginap di hamparan di padang pasir. Pasukannya Imam Ali di seberang sana, pasukannya Sayyidi Aisyah ada di sebelah sana. Ibnu Sauda, pemfitnah, datang. Ada pasukan di luar dua pasukan ini. Mereka pasukan yang memang, ini pasukan ini adalah pasukan-pasukan yang bersama pembunuh Sayyidina Uthman. Mereka tidak mau kalau pembunuhnya ini akan ketahuan. Kalau pembunuh ketahuan, mereka yang akan tertangkap. Maka ini pemfitnah ini ingin membuat kerusakan di tengah-tengah dua pasukan ini. Lalu pasukan Ibnu Sauda ini dengan jumlah yang ribuan juga dibagi dua. Dibagi dua untuk menyerang, separuh menyerang pasukannya Sayyidina Imam Ali, yang separuh menyerang pasukannya Sayyidah Aisyah. Padahal waktu itu setelah diskusi utusan Sayyidina Imam Ali dan utusan Siti Aisyah, setelah diskusi mereka sangat tenang, kirain mau perang. Jadi mereka malam itu merasakan tenang sekali, rupanya datangnya pasukan ini bukan untuk berperang. Mereka tidur dengan enak-enaknya tidur. Tapi di tengah malam ternyata ada orang yang menyusup ke dalam, membagi dua pasukan. Pasukan fitnah ini, satu merangi pasukan Imam Ali, satu merangi pasukan Siti Aisyah. Dalam kegelapan malam yang ada, yang bisa dirasakan hanya suara pedang dan sebagainya. Bangunlah pasukannya Sayyidina Imam Ali dan bangunlah pasukannya Imam Siti Aisyah. Mereka merasa bahwasanya yang memerangi adalah pasukan Imam Ali, merasa bahwasanya ini yang menyerang adalah pasukannya Siti Aisyah, dan pasukan Siti Aisyah merasa yang menyerang adalah pasukannya Imam Ali. Peranglah sampai meninggal sahabat Nabi ribuan saat itu. Lihat jahatnya ini pengadu domba, dan sampai hari ini muncul pengadu domba terus. Makanya perang Jamal ini, lihat sahabat yang meninggal di medan laga adalah mati syahid. Kenapa? Mereka tidak mengerti, di kegelapan malam ada fitnah, ada pengadu domba, ada orang menyusup merusak. Tidak tahu dosanya kayak apa manusia itu. Ini kemudian kisah juga waktu peperangan yang terjadi antara pasukan Imam Ali, kemudian ada Muawiyah dan seterusnya. Ini adalah fitnah-fitnah seperti itu. Ada hembusan buat fitnah dari luar Islam. Sampai ini kisah ini. Imam Ali bin Abi Thalib waktu menjadi khalifah itu, Imam Ali terbunuh. Yang membunuh ini, yang membunuh orang yang mengajak kepada kebaikan, karena mereka adalah orang mengaku Islam. Yahdu Nabi Hayri Haddin. Mereka mengajak, menyeru menegakkan syariat. Inil hukum illa, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Oh, seolah-olah begitu. Makanya waktu Imam Ali menjadi imam sholat, ditunggu. Dan targetnya yang akan dibunuh adalah tiga. Imam Ali, Abu Musa al-As'ari, Amr ibn al-As. Tiga orang ini yang jadi sasaran. Akhirnya apa? Untuk dibunuh oleh orang yang mengaku dunia Islam, dan mereka sangat dekat dengan Al-Quran yang mengaku Islam ini. Mereka mengaku Islam terbaik zaman itu. Islam berbersih. Selalu melantunkan Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran, hukum Allah, dikit-dikit hukum Allah. Sampai mengangkat mushaf untuk mengatakan yang ditegakkan adalah hukum Allah. Kelompok inilah yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Menganggap Imam Ali keluar daripada iman. Bagaimana Imam Ali yang dikatakan minal asroh al-mubasyarina bil jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah untuk masuk surga, dan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, menantu Rasulullah, yang dari beliaulah Rasulullah punya keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, ternyata dianggap keluar dari iman, dianggap kafir Imam Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan kafir itu siapa? Orang yang berpegang dengan Al-Quran seolah-olah. Mengatakan Al-Quran, bahkan dia membaca Al-Quran, bahkan waktu sholat di belakang Imam Ali, mereka mengucurkan air mata. Bayangkan, bahkan dalam riwayat waktu pembunuh Imam Ali ini akan dibunuh, waktu nomor waktu dipotong tangannya, dia tenang dipotong tangannya. Potong leher, ya potong leherku. Akan dipotong lesanmu, dia berkata, jangan potong lesanku. Kalau kau potong lesanku, aku tidak bisa baca Al-Quran. Mereka sangat dekat dengan Al-Quran, tapi dia tidak dikuasai hawa nafsu. Itulah kaum Khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain. Dan Khawarij itu terus beranak pinak pemikirannya. Sampai akhir zaman ada Khawarij, orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Kafir, kalau kafir kan dibunuh. Kafir, bunuh. Kafir, bunuh. Kafir, bom. Ini Khawarij ada badan. Nah, ini fitnah yang disebut Rasulullah itu. Sehingga ta'rifu minhum, kau kenal dari yang disampaikan soal kebaikan. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat masyhur yang disampaikan Imam Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Orang Khawarij itu menyeru kebaikan tapi maksudnya kebatilan. Wa tungkir, akan tapi kau tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Kebenaran palsu. Qultu fa hal ba'da dzalika al khair? Ba'da dzalika al khair min syarr? Setelah datang kejelekan akan datang kebaikan. Maka setelah fitnah besar itu nanti muncul setelah itu kebaikan, yaitu apa? Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di saat di mimbar-mimbar waktu itu diupayakan, jadi memang ada fitnah. Fitnah dari kaum Khawarij dan fitnah yang membenci ahli bait Nabi, fitnah yang membenci sahabat Nabi. Ini fitnah kelompok zaman itu. Fitnah yang membenci ahli bait Nabi. Sampai Sayyidina Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar. Jangan dikatakan itu ahli sunnah ya. Itu fitnah yang dihembuskan. Itu adalah penguasa. Kemudian muncullah Umar bin Abdul Aziz. Keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Menghentikan fitnah itu semuanya. Sehingga menjadikan negeri waktu itu tenang. Tapi masih ada ya sisa-sisa tadi. Sisa-sisa pemikiran-pemikiran yang salah masih ada pada zaman itu. Kemudian hal... Fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan? Qala na'am. Ada. Du'atun 'ala abwabi jahannam. Du'atun 'ala abwabi jahannam. Nah ini. Artinya itu sampai zaman ini itu. Ini yang terakhir ini setelah masa itu akan ada muncul kejahatan-kejahatan, tapi bentuknya adalah du'atun. Penyeru kebaikan, doa, juru dakwah, ustaz. Allah. Ala abwabi jahannam, menyeru kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana. Saya pengen tahu modelnya orang itu. Penyeru kayaknya ustaz, bicara tentang pemikiran Islam, bicara tentang Islam, tapi ternyata menyeru kepada neraka jahannam. Hum min jaldatina, Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya. Serem banget. Kalau zamannya pakai kopiah ya pakai kopiah, mungkin pakai gamis begini, mungkin pakai baju koko. Min jaldatina, dari kaum kita, dari bangsa kita. Yatakallamu nabi alsinatina, lesannya sama dengan kita. Kita ini kaum muslimin sama. Pakai gelar ustaz atas nama agama, akan tapi mereka merusak agama. Ini yang membahayakan, dan itu yang paling ditakuti Nabi. Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain, Dajjal itu menyeramkan, mengerikan. Tapi ada yang lebih aku takuti melebihkan daripada Dajjal. Siapa? Ulama su. Ulama su. Ulama, tapi tidak tulus, tidak baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su. Dan jangan menjadikan, semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ulama su, dan kita semua dijauhkan dari ulama su. Nah ini ulama atas nama alim. Mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah, akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar. Bahkan ada pemikiran setelah itu, lihat kalau kita baca lanjutannya. Fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, in adrokani dhalik, kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu. Qala talzamu jama'atal muslimina, kau harus bersama jama'ah kaum muslimin. Ini isyarat bahwasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Kelompok terbesar dari masa ke masa, dan itulah hendaknya kita ikuti. Bersama fitnah yang ada pada zaman itu, kaum Khawarij terus berkembang hingga abad ke-1 selesai, abad ke-2, abad ke-3 menginjak abad ke-4 mulai muncullah ulama-ulama. Ulama ada pada zaman dari masa sebelumnya, dari zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, zaman tabi'in ada, hingga muncullah ulama-ulama seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang beliau membersihkan Islam daripada campuran-campuran atau akidah-akidah yang disusupkan. Maka muncullah akidah ahli sunnati wal jama'ah, itu isyarat kepada jama'ah. pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari dan pemikirannya diikuti oleh para ulama, dan itu ulama yang tersebar ke penjuru dunia dari barat dan timur. Di dalam madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka adalah berpegang pada ini. Ada sedikit dari Hambali yang keluar dari ini. Dan Hanafi rata-rata adalah ibu Abu Mansur Al-Maturidi. Maliki, Syafi'i rata-rata ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kalau kita lihat dari dunia semuanya ini, lihat rata-rata pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, ini adalah isyarat jamaah yang harus kita ikuti. Ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya. Sawadul a'dham, kata Nabi, kelompok yang besar. Ikutilah mereka itu. Mereka itulah. Talzamu jama'atul muslimina wa imamuhum. Ikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin-pemimpin kan. Fa illam yakun lahum jama'atun, kalau suatu ketika kamu ketemu satu masa yang jamaah itu sudah tidak ada lagi, wala imam enggak ada lagi, qala fa'tazil tilkal firaq. Menghindar daripada kelompok-kelompok yang bertikai yang seperti itu, kamu jauh. Walau anta udda bi asri syajaratin, biarpun kamu itu harus pergi ke sebuah tempat enggak ada beras, enggak ada nasi, enggak ada makanan, sehingga makanmu harus makan pokok-pokok kayu saking enggak ada makanannya. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik, sampai kau mati kau dalam keadaan berpegang pada akidah yang benar. Artinya ini akan ada zaman fitnah ini. Masya Allah, lihat sekarang mulai masuk Indonesia Raya, alhamdulillah, dari masa ke masa, mulai dari Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para awliya, para wali-wali, termasuk menjadi organisasi dakwah namanya Wali 9 Indonesia. Akidah yang masuk di negeri kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al asyariyati, yang biasa Anda dengar dengan ciri khas mereka memahami sifat 20. Sifat Allah bukan hanya 20, sifat Allah banyak sekali. Hanya sifat 20 ini adalah beberapa sifat yang perlu dijelaskan, karena apa, di situ ada kesalahpahaman sebagian orang memahami sifat tersebut. Sifat 20 kan. Maka di Indonesia biasa, Malaysia, Singapura, Thailand, Patani, semuanya adalah dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Itulah akidah kita. Setelah itu muncul lagi fitnah akidah yang aneh-aneh. Anda harus tetap berpegang. Berpegang akidah nomor satu, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Harus Anda pegangi ini. Itulah keselamatan kita. Baik, ini babnya kita masalah ini majlisnya majlis hikam. Tidak akan kita perpanjang masalah ini. Ini isyarat saja. Nanti akan Anda cari insyaallah di babnya insyaallah. Kita akan jelaskan masalah apakah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah. Nanti ada pembahasan-pembahasan khusus. Sampai di sini kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, wallahu a'lam bissawab. Qala Musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa bi'ulumi talamidhihi fid dharain amin ila anqal. Man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Secara lafaz maknanya begini, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah menghantarkan nikmat tersebut kepada kehancurannya. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat tersebut dengan pengikat yang kuat agar tidak hilang. La in syakartum la azidannakum. Allah menjelaskan, jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu sebaliknya, yang kufur nikmat, tidak mensyukur nikmat Allah, akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Syukur, makna syukur adalah mengagungkan nikmat Allah. Yang pertama, mengagungkan nikmat Allah dimulai dari mengagungkan. Pertama, sadar dulu kalau itu nikmat Allah. Setelah itu mengagungkan nikmat Allah, baru setelah itu dia mampu bersyukur. Sehingga perintah yang sering kita dengar adalah tafakkur, merenungi nikmat-nikmat Allah. Dan kalaupun kita akan menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitungnya, teramat banyak dan teramat besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi merenungi agar kita sadar akan nikmat Allah itu penting untuk membuahkan pengagungan kalau itu nikmat Allah. Dan setelah orang mengagungkan nikmat Allah, baru dia bersyukur. Yang tidak merasa, tidak bisa mengagungkan nikmat, tidak akan bisa bersyukur. Antara manusia saja, ada orang memberikan kepada Anda sesuatu, ya potongan beling begitu. Potongan beling, setelah diberikan kepada Anda, apa ini orang ngasih ya, ini buang. Ya. Tato di sebelahnya ada orang, ini mau dibuang ya? Ya saya buang, saya tidak butuh. Tato ada orang ngambil. Yang mengambil ternyata senangnya luar biasa, dipegang-pegang. Masya Allah. Apa? Ini permata, ayo. Yang membuang nyesel atau tidak setelah itu? Nyesel, karena kenapa dibuang? Kalau tidak mengerti. Yang tahu akan menghargai. Yang tahu itu permata, tinggal ngasah saja, ngelusin, baru dikasih cincin, mahal harganya. Ini permata. Tapi bang gak tahu itu dianggap beling biasa. Maka kita perlu merenungi nikmat Allah agar sampai kepada makna syukur. Kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Teramat banyak, maka betul. La tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Teramat banyak. Betul, betul kita bingung kalau bisa bicara nikmat Allah, bingung. Kita bicara tentang tidur. Ngantuk itu nikmat atau siksa? Nikmat. Kalau tidak ngantuk, Anda tidak akan nikmat tidur. Subhanallah. Lapar? Mukaddimah nikmat yang Allah berikan. Allah. Bahkan seseorang itu baru merasakan nikmatnya sehat kapan dia merasakan sakit. Teramat banyak subhanallah nikmat yang Allah berikan, pandangan yang Allah berikan. Subhanallah, hembusan nafas. Terus Allah beri kulit yang peka sehingga bisa merasakan sejuknya angin sepoi-sepoi pagi, angin pagi. Kemudian apa lagi? Tenggorokan dan amat banyak. Nah ini karena kita tidak pernah merenung, ya dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah merenung, begitu mudahnya dia mengucapkan Alhamdulillah. Baik. Jadi untuk sampai kepada syukur, maka renungi nikmat Allah. Kemudian meyakini kalau ini dari Allah, biarpun harus sampai kepada kita melalui manusia, tetap harus kita yakini dari Allah. Kemudian setelah dia mengagungkan nikmat tersebut, karena dari Allah. Anda tahu makna hadiah. Hadiah itu, biarpun itu sebetulnya tidak banyak, terlalu banyak nilainya. Cuma karena yang memberikan adalah orang yang Anda cintai akan penuh arti. Sapu tangan Anda beli di pasar, banyak beli sapu tangan. Tapi suatu ketika Anda mendapatkan sapu tangan dari seorang alim, ini yang senang ulama. Yang senang artis, baju dalamnya dilempar, direbut. Lihat. Ada artis pernah di konser di Jakarta, saya dengar tuh membuang baju dalamnya, berebut, sampai berantem itu. Gila. Kenapa kok jadi seperti itu? Padahal kain bisa dibeli di mana-mana. Jadi disebutkan dari Allah yang Maha Agung. Bagaimana kita tidak bisa mengagungkan karunia dari Allah? Tidak ada kecil dari Allah. Biarpun kalau dibanding yang lainnya, ya ada nikmat kecil, nikmat gede. Tapi semua adalah agung. Karena itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian setelah itu, cara bersyukur. Bagaimana sih makna bersyukur itu? Syukur itu ada syukur bilisan. Kata Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab yang lainnya, syukur bilisan, syukur bil arkan, syukur bil janan, syukur dengan lisan kita. Syukur dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan menyebut nikmat tersebut. Asalkan sebutan nikmat ini tidak menjadikan orang sakit, dan juga tidak menjadikan kita sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Wa minna syukri, kata Nabi, tahadduts at-tahadduts bin ni'mati. Kama qala Nabi sallam. Termasuk syukur adalah membicarakan nikmat tersebut. Menyebut nikmat. Tapi dengan catatan, waktu menyebut nikmat itu tantangannya berat. Seorang ustaz menyebut alhamdulillah. Majelisnya masyaallah, jamaahnya banyak. Kalau dia maknanya syukur benar, tapi kalau maksudnya sombong, ada orang kayak saya ini, wah ini repot, rusak. Hati-hati. Anda ingin menyebut, alhamdulillah saya dapat rezeki bisa bikin rumah. Kalau maknanya tahadus senang betul, sah. Tapi kalau maknanya apa? Pamer, sombong, rusak. Makanya tipis sekali antara kesombongan yang dihadirkan di saat menyebut nikmat. Tapi yang jelas menyebut nikmat itu adalah tahadus di nikmat, adalah cara bersyukur, tapi harus waspada. Dengan lesan, alhamdulillah ya jelas. Cuman Allah, apakah cukup dengan alhamdulillah? Oh enggak. Kalau dengan alhamdulillah saja enggak cukup. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena orang bersyukur wa qalilun min ibadiy syakur. Allah menyebutkan sekarang rata-rata orang kalau mendapatkan nikmat kan ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah, tapi Allah menyebutkan yang syukur sedikit. Berarti bukan syukur alhamdulillah itu yang dimaksud. Syukur yang sesungguhnya adalah dengan lesan ya, kemudian dengan arkan lah, arkan anggota tubuh, kemudian biljanan, hati betul-betul mengagungkan nikmat Allah dan menyadari itu dari Allah, maka menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, karunia Allah. Dan begitu mudahnya orang bersyukur. Pada zaman tabi'in ada seorang diuji oleh Allah dengan penyakit lepra, tangannya sudah terputus habis, dia hanya bentuknya saja tapi mulutnya bergerak. Zaman tabi'in. Kemudian ada salah satu seorang alim mencoba apa yang diucapkan orang ini. Mencoba diperhatikan dia. Sudah hampir kayak orang meninggal. Sudah kayak mayat hidup. Mayat hidup gimana sih? Ya pokoknya orang itu. Akhirnya diketkan telinganya, apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya orang ini terkaget. Engkau diuji dengan seperti ini. Jasadmu rusak, tanganmu terputus-putus semuanya. Bagaimana kau mengucapkan alhamdulillah? Apa yang dijawab oleh orang tersebut? Aku mengucapkan alhamdulillah. Biarpun jasadku rusak semacam ini, tapi aku masih diberi iman dan diberi lidah bisa mengucapkan alhamdulillah. Allah. Ini kadang-kadang kita kena musibah sedikit saja seolah-olah tidak ada nikmat Allah berikan kepada kita. Habis seolah-olah nikmat Allah. Ini padahal sudah habis penyakitan semuanya masih mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana dengan kita yang seperti ini? Utuh segar dengan banyak karunia pada kita. Jangan sampai karunia-karunia ini tertutup hanya karena Allah menguji dengan satu ujian. Nah, setelah itu mensyukuri dengan lesan ya, dengan arkan anggota tubuh kita. Mensyukuri harta kita dengan tangan kita. Bagaimana? Gunakan tangan kita untuk menyalurkan rezeki kepada orang. Mensyukuri harta kita. Jadi syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan apapun yang Allah berikan kepada hamba tersebut untuk yang Allah ridhai. Kalau kita mensyukuri mata kita, gunakan untuk melihat ayahanda dan ibunda dengan mata kagum, cinta dan hormat. Gunakan mata untuk melihat seorang ulama dengan mata hormat dan cinta. Gunakanlah matamu untuk melihat ciptaan Allah dengan mata pengagungan. Gunakan matamu untuk melihat orang fakir dengan mata kasih sayang. Gunakan matamu untuk baca Al-Quran. Itu mensyukuri nikmat Allah. Maka di saat itulah akan ditambah nikmat ini. Maka nikmat ini akan ditambahkan oleh Allah. Sehingga mata yang bisa kita gunakan melihat di dunia akan terus berkesinambungan bisa kita gunakan melihat Allah nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mata kita gunakan melihat yang haram, berarti kita tidak mensyukuri nikmat mata. Belum lagi harta yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Kita gunakan untuk apa harta yang Allah berikan kepada kita? Yang menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, na'udzubillah, akan ditanya oleh Allah. Tidak akan mensyukuri. Dan ancamannya, kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka ketahuilah nikmat itu akan hilang. Akan hilang nikmat tersebut. Bukan saja akan hilang, dan setelah hilang pun kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka abadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mensyukuri. Yang punya suami dijaga yang benar, yang punya istri sayang yang benar, yang punya anak didik yang benar. Jangan sampai itu semuanya menjadi sebab kita sengsara. Syukuri nikmat itu. Kalau syukur la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah. Mensyukuri karunia Allah akan menjadikan Allah menambah dan amat nikmat itu akan abadi. Yang punya mobil, jadikan mobilmu abadi sampai di surga. Yang punya rumah, jadikan rumahmu rumah bisa sampai masuk surga. Yang punya harta, jadikan hartamu harta yang abadi sampai masuk surga. Bagaimana caranya? Gunakan mobilmu untuk ke tempat yang baik, menghadiri majlis ilmu untuk menolong orang yang memerlukannya. Mungkin seorang suami dengan niat untuk muliakan keluarga dan anak istrinya, bukan untuk berbangga-banggaan sombong, merek mobilmu apa? Enggak, tapi memang ada niat yang baik, maka mobil itu akan dibawa masuk surga nanti. Rumahmu yang sudah kau bangun dengan susah payah, jangan sampai itu menjadi sebab dirimu masuk neraka. Jadikan rumahmu rumah yang mulia. Undang ustaz untuk mengaji di situ, atau gunakan untuk mengaji. Setiap pojok rumahmu gunakan untuk sujud. Itulah kalau kita ngerti makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ancaman Allah. Allah kalau sudah memberikan ancaman, begitu mudahnya Allah untuk mewujudkan ancaman tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Takutlah kepada Allah. Jangan keburu dihancurkan baru kita menyesal. Ayo sekarang kita jaga nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mata kita, telinga kita, lesan kita jangan digunakan untuk menggunjing. Anggota tubuh kita. Kemudian setelah itu apa? Kaki kita. Kemudian harta kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Di sana ada babu zakat. Zakat kewajiban. Akan tapi kita ingin lebih daripada urusan kewajiban. Ada kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan. Berderma dengan harta kita. Kemudian ringan tangan kita untuk menolong saudara kita. Lihat. Allah akan tambah. Di dunia saja sudah terasa. Kalau anda diberi oleh Allah kekayaan. Kalau orang kaya dengan dirinya sendiri belum tentu enak. Anda kaya, dermawan. Sehingga orang di kiri kanan anda pun merasakan. Apa yang terjadi? Bukan sekedar anda kaya. Setelah anda kaya, ternyata orang di kiri kanan anda pun dijadikan oleh Allah orang yang baik kepada anda. Tambah nikmat lagi. Belum lagi nanti di dunia anda akan menemukan nikmat tersebut. Dan tingkatan bersyukur itu bermacam-macam. Baginda Nabi SAW, lihat, suatu ketika baginda Nabi itu sholat. Dan memang setiap hari sholatnya Nabi itu gak kira-kira. Kita gak akan mampu menirunya. Sampai Siti Aisyah mengatakan hawin, ya Rasulullah, jangan terlalu maksain ya Rasulullah. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maksudnya kau tak akan ada dosa ya Rasulullah. Kenapa kok kamu sholat sampai seperti itu? Hatta tawarramat qadamah. Sampai kakinya bengkak. Apa jawab baginda Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Apakah enggak boleh aku mensyukuri nikmat Allah? Syukurnya dengan ibadah. Maka kalau anda beribadah menggunakan jasad anda untuk ibadah, berarti anda mensyukuri jasad tersebut. Anda menggunakan jasad anda untuk ngaji, anda mensyukuri. Anda membawa sepeda motor anda ke sini, anda mensyukuri. Tapi sebaliknya, kalau anda gunakan untuk maksiat, ada hitungannya di hadapan Allah. Ada hitungannya di hadapan Allah. Contoh saja, kalau anda memberikan hadiah kepada seseorang, lalu digunakan untuk sesuatu yang salah, kira-kira enak enggak? Anda ngasih hadiah apa sih misalnya? Kerudung. Ibu ngasih hadiah kerudung yang bagus. Ya? Tak taunya apa? Kerudung itu tak taunya apa? Dibuat ganjel pintu. Enak enggak? Kerudung pakai ganjel pintu. Biarpun bermanfaat bagi dia. Anda kan bisa gini ya, digunakan. Saya kasih kerudung, biar pakai kasih ganjel pintu. Hah? Anda akan tidak nyaman. Bagaimana dengan Allah? Nikmat yang Allah karuniakan bukan saja untuk ganjel pintu. Ganjel pintu kan masih mubah. Untuk maksiat melanggar Allah. Perlu banyak merenung semua dari kita. Alangkah seringnya kita itu kufur nikmat. Kita menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Ayo banyak istighfar. Telah banyak dosa kita dengan karunia Allah. Bahkan anda pun tidak akan bisa bermaksiat kecuali dengan karunia Allah. Uniknya. Tapi secara permasalahan kita kurang sadar. Dipikir cantikan seharusnya untuk menyenangkan pasangannya. Tapi kecantikan dipamerkan kepada orang untuk menggoda orang lain. Ayo. Seorang bermaksiat ternyata dengan nikmat Allah lagi. Subhanallah. Maka ayo kita selalu banyak memohon kepada Allah. Makanya dalam doa yang diajarkan Nabi, a'inni ya Allah, bantulah aku ala zikrik, untuk selalu ingat kepadamu, ala syukrik, untuk bersyukur. Syukur itu berat. Maka hamba yang bersyukur secara sungguhnya itu khalil. Sebab ulama Allah, maj'alni minal khalil, Allah jadikan kami golongan orang yang khalil tadi, ahli syukur. Amin. Golongan sedikit, sedikit yang bersyukur secara sungguhnya. Mari kita menjadi golongan sedikit tadi yang banyak bersyukur dengan benar, syukur yang sesungguhnya. menggunakan mata untuk pandangan yang baik, terus semuanya anggota tubuh kita, harta kita, kendaraan kita, rumah kita, kebun kita, dan ingat semua ada hitungannya di hadapan Allah. Tapi orang yang tidak pernah menyadari nikmat itu enggak sadar. Bantu orang misalnya saking baiknya, tapi dia tidak ingat Allah. Ada orang, "Bang, mau pinjam motornya, mau ngapain, mau mabuk?" Nah, iya sih, karena baik. Atau memberikan kontrakan rumah, kasihan enggak punya rumah, dua laki perempuan, tanya dulu suami istri atau bukan, tatanya berzina. Ayo, karena enggak sadar. Kita harus peka, jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat itu ternyata digunakan untuk maksiat, kita ikut andil, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Awas, hati-hati, Allah akan cabut itu nikmat. Maka disebut oleh Ibn Athir As-Sakandari, kalau engkau tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti engkau telah menghantarkan nikmat itu dalam kehancuran. Kehancuran yang sesungguhnya kehancuran di akhirat nanti. Tapi kalau hancuran di dunia, lihat, bagi ahli iman, lihat, kalau Allah menghancurkan nikmat seorang beriman di dunia, itu karena Allah sayang. Karena Allah tidak ingin menuntut nanti di akhirat. Yang diberi oleh Allah mata, semoga Allah menjaga mata kita. Ternyata digunakan untuk maksiat, maksiat, maksiat, lalu Allah hancurkan matanya. Semoga dengan kemaksiatan kita, dengan mata kita, Allah tidak menghancurkan mata kita. Lalu hancur, kenapa Allah? Allah sayang, karena Allah tidak ingin menyiksa matanya ini di akhirat nanti. Ya Allah, jaga mata kami, ya Allah. Banyak sekali maksiat mata ini. Apa yang dia... Makanya dosa, musibah yang Allah timpakan kepada orang yang beriman, itu karena Allah tidak ingin menghukum nanti di akhirat. Bahkan hukuman yang ditimpakan di dunia, pantang Allah menghukum nanti di akhirat. Ada seorang perempuan pada zaman Nabi, perempuan dirajam karena berzina. Dirajam karena berzina. Dilempar batu sampai mati, lalu sahabat Nabi ada yang memandang biji. Ah, mati dalam keadaan dirajam. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang nih, tobatnya wanita ini, dengan amalnya orang ahli Madinah ini, saya akan lebih unggul ini. Artinya apa? Kalau pengampunan Allah, kalau sudah Allah mengampuni, beres semuanya. Jadi musibah yang Allah berikan kepada hamba yang beriman di dunia, karena Allah tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Maka semua hukuman, orang yang hukum dipotong tangannya, orang yang hukum dihukum di dunia, dicambuk di dunia, tidak akan lagi dicambuk di akhirat. Karena Allah pantang menghukum dua kali. Baik, teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minta dihukum di dunia atau hukum di akhirat? Enggak mau, berarti disyukuri dong nikmat itu. Gunakan sepeda motormu untuk kebaikan. Jangan untuk membonceng perempuan yang haram bagimu, hei anak muda. HPmu nikmat dari Allah, jangan kau gunakan untuk nonton yang haram. Ada hitungannya di hadapan Allah. Televisimu adalah karunia dari Allah, jangan kau gunakan untuk melihat yang haram. Kita punya urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ala syukrik. Ya Allah, bantulah kami untuk mensyukuri nikmat. Susah ya Allah. Kami sadar itu nikmat, tapi kami susah menggunakan untuk kebaikan. Ya kan? Ayo minta kepada Allah. Syukuri. Kalau sudah anda mensyukuri nikmat Allah, la'azidannakum. Yang punya kecantikan, dijaga kecintakan cantikannya. Tidak boleh. Tidak semua orang boleh melihatku. Allah akan tambah kecantikanmu, akan kirim orang mulia yang akan mengayomimu. Tapi kalau kecantikanmu kau gunakan untuk kehinaan, Allah akan kirim orang yang lebih menghinakan lagi nanti. Dan seterusnya, dan seterusnya. Janji Allah, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ternyata ada orang dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, di dunia dia dengan segala macam kejahatan, kau tidak dihukum oleh Allah, berarti lebih serem lagi hukumannya nanti di akhirat. Na'udzubillah. Hukuman di dunia mah enteng, habis dosanya. Kalau dihukum di dunia, ada orang mungkin seorang perempuan yang suka melacur, berzina, makawa, segala macam. Tapi itu dihukum oleh Allah di dunia, penyakit, penyakit, penyakit. Tapi masih punya Allah, Allah, Allah. Sampai di akhirat tidak dihukum lagi oleh Allah. Tapi yang repot itu loh, yang dengan segala kenikmatannya, dia tidak bersyukur, menggunakan hartanya untuk maksiat, kecantikannya untuk maksiat, kegantengannya untuk maksiat, kesehatan untuk maksiat. Tak taunya sampai mati kok belum dihukum oleh Allah. Itu lebih serem lagi. Hukuman yang lebih panjang di akhirat. Lebih mengerikan. Lebih serem lagi, lihat. Hukuman di akhirat tidak bisa dikira-kira. Seperti apa? Wong percikan api neraka saja kalau jatuh ke bumi hangus kok bumi ini. Maka jangan main-main. Di sana ada pintu tobat. Mungkin di antara kita telah kurang bersyukur kepada nikmat Allah. Telah banyak menggunakan nikmat Allah untuk yang Allah murkai. Segeralah menghadap kepada Allah sebelum datangnya waktu itu. Waktu malaikat Israel datang. Sehingga saat itu tidak lagi tobat diterima oleh Allah. Hari ini kita masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Syukur yang kurang, nikmat yang tidak kita syukuri, ayo kita mohon ampun kepada Allah. Dan setelah itu berusahalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yaitu dengan cara menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katurung kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mohon nasihatnya untuk rumah tangga saya. Istri saya berani mengajukan rofa ke pengadilan tanpa sepengetahuan saya. Saya masih cinta sama istri, tapi dia selalu membangkang dan egois, minta cerai terus. Bagaimana saya harus bersikap biar hati saya tenang, Buya? Istri minta cerai. Pertama, koreksi dulu wahai kaum pria. Kalau ada seorang istri minta cerai itu koreksi dulu ya. Jangan serta-merta menyalahkan istri. Karena ikatan yang pernah dibuat itu ikatan karena Allah. Apalagi mungkin semula ada cinta dan sebagainya. Kok tiba-tiba berubah menjadi mengajak kepada perpisahan? Tentu ada yang salah dalam jalinan tersebut. Jangan koreksi orang lain dulu ya. Ini adalah problem mungkin terjadi di beberapa tempat. Kalau ada permasalahan itu, jangan biasa mengoreksi ke sana dulu. Koreksi diri dulu. Tadi yang bertanya laki-laki, kenapa istrinya minta cerai? Koreksi dirimu sendiri. Apa yang menjadikan istrimu minta cerai? Sebab repotnya manusia salah itu yang enggak merasa bersalah, itu kan repot. Koreksi diri sendiri. Kalau setelah dikoreksi misalnya, minta koreksi sama orang. Harus ada kejujuran. Bagaimana kita melayani seorang istri, perilaku kita dengan istri, penghormatan seperti apa. Belum sudah kita berikan atau belum? Kalau memang kita belum memberikan, berarti permintaan cerai itu sumbernya dari kita. Jelas. Kalau ternyata yang kedua, Anda sudah benar-benar baik. Baik sesuai penilaian yang sesungguhnya, bukan baik menurutmu sendiri yang enggak tahu diri. Baik secara sesungguhnya, Anda sudah betul melayani suami istri dengan benar, memberikan haknya, menghormati, memuliakan, semua terpenuhi. Akan tapi ternyata sang istri kok masih menuntut cerai. Baru setelah itu bertanya, ya, apa yang menjadikan dia minta cerai? Kalau ternyata sang istri minta cerainya sudah juga enggak jelas, apalagi dengan tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan syariat atau mungkin na'udzubillah dia persona dengan orang lain dan sebagainya. Selagi Anda sudah memenuhi kewajiban Anda dan Anda tidak zalim dalam kasus itu, Anda aman di hadapan Allah. Yang menjadi masalah adalah seorang istri minta cerai gara-gara dirimu tidak tahu diri. Anda masuk wilayah kezaliman. Anda zalim kepada seorang istri. Tapi kalau memang Anda sudah benar baik, lalu istri kok tidak mau dengan Anda, apa perlunya harus kita merengek dengan perempuan yang sudah tidak mau, tidak tahu diri? Wong dia dibaiki tidak mengerti. Dengan catatan Anda koreksi diri. Kemudian yang kedua, ini nasihat kepada wanita. Kalau ada permasalahan itu selesaikan terlebih dahulu, jangan langsung ke mahkamah lalu minta cerai. Bisa saja itu adalah masalah salah paham. Atau mungkin dikurangi tuntutan. Atau mungkin ya kita salah mendengar informasi dari orang. Adakah sebagian istri lebih percaya sama orang lain daripada suaminya? Sehingga kalau ketemu suami marah saja. Sampai suami itu bingung. Ada istri mudah mendengar informasi dari orang. Ini penyakit juga. Suudonan. Kita beberapa waktu yang lalu ada mendapatkan satu keluhan. Dia punya istri suudon. Suudon. Dikit-dikit suudon. Menghilangkan cinta itu semuanya. Lah, kalau kasusnya seorang wanita seperti itu, repot. Jadi mungkin salah faham, maka ayo didekatkan dulu. Maka ada hakam penengah. Jangan dulu mahkamah. Biasakan apa-apa selesaikan dulu. Para wanita memang biasanya, karena lembut hatinya. Orangnya lembut, wanita itu kan lembut. Barang lembut itu kalau ketekan dikit gampang tergores kan. Sehingga kalau wanita itu biasanya kalau punya masalah dikit cerai saja. Padahal belum tentu mau diajak cerai. Ada seorang perempuan datang kepada kami, marah dengan suaminya. Setengah jam, saya tidak beri kesempatan ngomong. Suami saya begini, begini, kencing dengan golem. Ya, baik, baik. Selesai ibu, sudah cukup. Saya minta nomor teleponnya ibu. Nomor teleponnya suami. Dikasih. Buya mau ngapain? Saya akan ngomong ke suamimu agar mencerai kamu. Buya, saya kesini, bukan itu maksud saya. Lah, Anda ini bagaimana? Mulai tadi cerai, ngomongin suami. Maksudnya, hei para suami, kadang seorang istri itu kalaupun ngomong minta cerai bukan berarti minta cerai, dia ingin membuat perubahan. Dan wahai para istri, memang kalimat cerai itu sering muncul di para istri. Biarpun Anda tahu hukumnya cerai, istri mencerai enggak akan bisa, bukan berarti Anda seenaknya ngomong minta cerai, ya hati-hati. Ngomong Allah Maha Kasih, alhamdulillah hak cerai diberikan kepada kaum pria. Kalau hak cerai diberikan kaum istri, bubar tuh nikah seminggu. Makanya pun demikian, mentang-mentang cerai enggak jadi, jangan seenaknya ya Anda selesaikan permasalahan. Kalimat cerai itu menyakitkan. Kalimat cerai itu artinya bisa aku tidak senang dengan kamu, atau kamu jelek, kamu kurang ajar, macam-macam itu. Kalimatnya cerai. Maka hindari kalimat cerai, wahai para istri. Kalaupun ada permasalahan, selesaikan. Nah, solusinya, datang hakam tadi. Minta solusinya, penengah. Kalau ada penengah, nanti dilihat. Kalau memang tidak mungkin dipertemukan, dicerai. Tidak apa-apa. Imsak bima'ruf, tasrih bi'isan. Kalau direngkuh dalam pernikahan dengan cara baik. Kalau tidak bisa, tidak ada ketoliman, dipisah dengan baik-baik. Sehingga perceraian dalam Islam, perceraian baik-baik. Sehingga ada menyebut, seorang suami kalau mencerai istrinya memberikan hadiah. Motor, rumah, duit, atau apa, ada mut'ah. Jadi bukan permusuhan, ini kan perceraian yang tidak syar'i hari ini. Bukan tidak syar'i, maksud perceraian yang tidak mengikuti cara Nabi. Perceraian bermusuhan, tuntut-tuntutan, caci maki, olok-olokan. Sampai anak menjadi anak yang broken. Akan tapi perceraian yang indah adalah cerai. Sudah cerai berpisah. Setelah berpisah, saling menjaga. Bukan saling mencaci, bukan saling mengolokkan. Bahkan seorang suami hendaknya memberikan mut'ah, sesuatu jaminan kesenangan bagi seorang istri yang akan ditinggalnya. Ya Neng, saya buatin rumah deh biar kamu cepat nikah. Atau motor, atau duit 100.000. Ya buat makan seminggu, ada begitu. Jadi harus ada mut'ah gitu. Baik, insyaallah. Allah a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Rahman dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya begini. Saat menjelang lebaran itu banyak jasa penukaran uang receh di banyak tempat di pinggir jalan. Apakah hal tersebut ada unsur ribanya, Buya? Terus jika memang ada, yang kena dosa yang penyedia jasa tukar atau kedua belah pihak? Tukar uang di hari raya biasanya. Karena kita biasanya hari raya pengen bagi-bagi duit. Karena Anda pelit enggak mau duit gede, jadi pakai duit kecil. Jadi Anda duit 100.000 mau ditukar 2.000-an. Ya kan? Di sana ada orang menyiapkan 2.000-an tapi nilainya bukan 100.000, nilainya 95 atau 96.000 atau 90.000. Nuker duit 100.000 dengan 90.000 itu namanya riba. Yang dosa siapa? Dua-duanya dosa. Tapi saya rela, enggak ada urusannya karena melanggar Allah di sini. Lalu bagaimana agar halal? Jasa. Jadi tetap uangnya berapa? Jadi ada uang bawa, orang bawa berapa? 100.000, 2.000-an duitnya. Lalu Anda punya duit 100.000 satu lembar. Anda tuker. Setelah Anda tuker mungkin ya tuker yang menukar, "Pak, saya nukarnya ke sana. Tolong jasanya buat saya dong." Dia minta bayaran. Setelah 100.000 ditukar 100.000, baru nanti kita bisa memberikan jasa. Menggaji karena apa? Jasanya untuk nuker ke sana itu repot ngumpulin duit itu. Oke. Okay. Tapi kalau 90.000 ditukar 100.000 namanya riba. Riba fadl. Hukumnya adalah haram dan menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Buya jika pertanyaan saya kurang sopan. Begini Buya, istri saya mengeluhkan, mohon maaf, ukuran kemaluan saya sehingga keluarga jadi tidak harmonis, bahkan sampai mau bercerai. Bagaimana hukumnya jika saya berobat ke orang yang sudah biasa mijit agar bertambah besar? Tujuan saya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, Buya. Bismillah. Masalah ini, mohon maafin majelis mulia ya, pertanyaan mungkin itu memang terjadi di masyarakat, pertanyaan seperti itu. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kepuasan dalam hubungan suami istri itu adalah, pertama adalah cara bergaul yang baik. Kemudian wilayah perempuan itu yang bisa menjadikan seorang perempuan itu sudah dibuat oleh Allah adalah di wilayah yang paling dasar, wilayah sensitif yang paling dasar. Sehingga mohon maaf, tidak terlalu dipermasalahkan antara panjang pendeknya ukuran. Yang penting kemaluan laki-laki menyentuh wilayah sensitif tersebut, maka akan sampailah seorang perempuan pada tingkat. Artinya bisa saja kesenangan bisa selesai tuntas sampai di sini. Yang menjadi masalah bukan di sini. Yang menjadi masalah adalah seorang yang mungkin hayalannya dibawa kepada semua yang pernah dilihat di film-film dan sebagainya, menghayalkan, oh di sana kok ada begini ukurannya, ini. Dia punya hayalan, suamiku kok tidak punya ukuran semacam itu. Makanya kami wanti-wanti, jangan biasa nonton film-film kotor. Itu adalah film, hayal, film itu. Padahal kesenangan bisa selesai. Padahal kalau seandainya dia tanpa nonton yang begitu-begitu, akan tidak ada masalah problem. Tidak ada masalah suami istri yang yang penting wilayah tersebut terjangkau oleh itu, akan beres urusannya. Cuman karena terlihat film-film dan sebagainya, menginginkan yang semuanya adalah tidak pernah terjadi, tidak pernah ada di alam nyata. Ataupun kalau ada orang jarang, orang-orang yang mungkin mohon maaf ukurannya sangat besar, mohon maaf dan sebagainya, seolah-olah itulah yang paling hebat, itulah yang paling menyenangkan. Bukan ada urusan itu. Urusan yang penting wilayah tersebut sudah tersentuh dengan ini, akan beres usia. Kemudian mungkin ada seorang laki-laki yang punya alat kelamin sangat-sangat kecil yang tidak bisa menjangkau wilayah sensitif seorang wanita. Itu bagaimana? Nah ini. Kalau memang seperti itu, wilayah yang sangat kecil, alat kemaluan yang sangat kecil tidak bisa menjangkau wilayah sensitifnya seorang wanita. Kalau seandainya ada upaya pengobatan, maka dilihat pengobatannya adalah dengan dua cara. Mungkin dengan operasi. Kalau operasi itu masih mungkin karena dia ada hajat, karena memang tidak bisa menyentuh wilayah sensitif. Tapi kalau lelaki masih bisa menyenangkan seorang perempuan, enggak boleh, karena akan buka aurat besar. Operasi ini enggak boleh. Karena apa? Dia akan membuka auratnya, dibuka oleh dokter untuk digedekan, mungkin dengan operasi tidak diperkenankan. Karena apa? Sudah bisa menjangkau wilayah sensitif perempuan dan bisa menyenangkan. Tapi kalau memang tidak bisa, misalnya diupayakan pengobatan, masih mungkin bisa. Tapi ingat, ini waspada, kalau memang seperti itu kasusnya darurat, maka baru boleh ditangani ya untuk operasi tersebut. Tapi kalau orang itu normal dan masih bisa menyentuh wilayah sensitifnya seorang perempuan, maka itu beres. Nggak perlu melakukan demikian itu. Kemudian ada lagi cara yang kedua adalah, mohon maaf, ada dengan cara mungkin ini, bagi kalau yang cara yang kedua ini adalah dengan mengoles, misalnya ada obat dan sebagainya. Kalau itu tidak harus orang yang punya masalah kelamin sangat kecil. Orang yang kelaminnya normal, apakah boleh? Seandainya, mohon maafin majelis mulia, orang yang punya alat kelamin, dia sudah cukup sebetulnya. Akan tapi dia ingin membesarkan dengan olesan-olesan dan sebagainya. Tapi ingat, bukan dipijitkan kepada mak siapa misalnya. Na'udzubillah. Tidak boleh. Haram. Dosa. Boleh dipijit oleh, mohon maaf, istrinya sendiri. Kan boleh istrinya sendiri yang pijit. Terapi istrinya suruh pelajari. Atau kalau dioles dengan obat, dioles dengan tangan sendiri, bukan sampai derajat bangkitkan syahwat. Dia upaya dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Karena Nabi Rasulullah SAW, an ayyamassar rajulu dzakarahu biyaminihi, Nabi melarang, para ulama mengatakan makruh kalau seorang laki-laki menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Dengan tangan kirinya dioles, kalau mengandung obat, dengan catatan obat tersebut tidak membahayakan. Kalau obat membahayakan, enggak ada artinya. Karena membahayakan haram. Jadi diolesi obat untuk berbesar adalah sah-sah saja, asalkan yang mengolesi dia sendiri, olesi wajar, atau istrinya, kemudian dengan tangan kirinya. Nah, kemudian obat yang tidak membahayakan, boleh-boleh saja. Kemudian setelah itu, jangan angan-angan Anda itu urusan-urusan seperti itu. Coba kerinduan itu menjadikan orang akan segera menyelesaikan urusan itu. Rindu, kangen, akan menemukan keindahan. Makanya kami selalu mewanti-wanti, jangan biasa nonton film-film yang seperti itu. Film-film kotor itu akan menjadikan Anda tidak akan puas dengan pasangan Anda selamanya. Kenapa? Di otak Anda sudah dihayalkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasangan Anda. Sementara itu pun tidak ada di hayal Anda. Anda akan mengejar hayalan terus. Belum lagi nanti sebaliknya. Mungkin ada seorang laki-laki mengatakan, ada seorang perempuan menuntut ukuran kemaluan apa? Suaminya. Mungkin seorang suami mengatakan, rahimmu terlalu macam. Akhirnya semuanya lejek-lejekan. Rahim terlalu luas atau macam-macam, akhirnya enggak ada yang indah semuanya. Akan tapi ketahuilah, Anda suami istri bisa menemukan cara yang paling tepat untuk menyentuh wilayah sensitif sehingga Anda selesai puas. Semuanya akan mengerti caranya. Bersama bertambahnya hari walu itu akan selalu belajar untuk mencari cara yang paling tepat nih, tanpa harus dengan menonton film-film itu. Tapi kalau Anda sudah diracuni oleh film-film itu, dia tidak akan puas. Tidak akan puas selamanya. Karena apa? Anda merindukan yang di hayalan, bukan apa yang di alam nyata. Akan tapi setiap orang kalau sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ghaddul basar kullu ini yaqudu min absarihim wal kullu min nati yaqudu min absarihin, katakan kepada kaum pria untuk menutup mata, kaum wanita untuk menutup mata. Kalau prianya menutup mata, wanita menutup mata, tidak akan menghayalkan yang demikian itu. Yang dimiliki itulah yang paling istimewa baginya, semakin hari semakin indah dalam rumah tangganya. Tapi kalau matanya celalatan melihat istrinya sudah tidak menarik lagi karena kalah sama tetangganya, kalah sama yang itu, kalah yang itu, sampai na'udzubillah memperhatikan gambar-gambar urusan alat kelamin sehingga mengatakan pasanganku tidak seperti ini, seolah-olah yang ini lebih enak, bukan itu. Pernah kita ceritakan tentang seorang perempuan, ini sebuah kisah ya. Kisah itu bisa benar, bisa tidak. Akan tapi gini loh, yang menjadikan semakin enak adalah haram. Yang menjadikan enak itu haram, na'udzubillah. Ada ceritanya seorang pembantu itu, seorang bos itu pengen ngajak hubungan pembantunya. Cuman pembantunya solehah sekali. Pembantu sangat solehah, diajak hubungan sama bosnya. Nggak mau, haram, dosa, nggak mau. Cuman bosnya tetap merayu-rayu. Akhirnya pembantu ingin memberikan pelajaran, nasihat kepada sang bos. Akhirnya apa? Sanggup baik bos. Nanti malam saya siap untuk nemenin tidur bos, tapi di kamar saya. Pukul 9 malam. Dengan catatan, apa catatannya? Saya tidak mau ada lampu nyala, saya malu. Kata bosnya, oke. Okay. Rupanya sang pembantu datang kepada istrinya. Istrinya bos. Dengan bahasa santun, baik, bicara ibu, mohon maaf saya mau bicara. Apa-apa, ada apa nak? Ceritakan tentang suaminya. Dia mau teriak. Ibu, kalau jangan teriak. Sekarang kita sama-sama memberi pendidikan pelajaran kepada suami ibu agar baik. Bagaimana caranya? Baik. Bisik-bisik, ibu nanti tidur ke kamar saya. Pakai baju-baju saya, minyak-minyak wangi saya. Akhirnya betul, sang bosnya, ibunya, ibu sang bos, ibunya si bosnya, bos perempuannya suruh masuk ke kamarnya, pakai bajunya wanita tersebut, bajunya pembantu, pakai minyak pembantu, pembantunya keluar, lampu dimatikan. Kemudian sang bosnya masuk ke kamar, langsung saja to the point, karena takut ketahuan istrinya juga. To the point, langsung saja. Dan sudah dibilangi sang ibu tadi agar tidak ngomong apapun. Setelah itu betul langsung to the point, menggauli, selesai. Dan begitu semangatnya menggauli. Setelah itu, setelah selesai, lampu dinyalakan, sudah ngerti kalau lampu dinyalakan, pembantu langsung datang. Setelah lampu dinyalakan, kaget itu sang bos itu, ternyata yang digauli adalah istrinya sendiri. Lalu dia sadar. Ya, dia sadar langsung berkata, demi Allah, di saat engkau aku rasakan haram, kenapa lebih enak daripada di saat engkau halal? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang menjadikan enak ternyata apa? Rasa haramnya, padahal barangnya sama. Hati-hati, haram. Ya, hati-hati, jangan biasa nonton-nonton sehingga menuntut suaminya, alat kelaminnya kurang dan sebagainya. Naudzubillah ya. Semoga Allah menjaga kita, keindahan rumah tangga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kepuasan dengan yang halal, tidak perlu dengan yang haram. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Wulandari dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana sikap seorang istri yang solehah jika mengetahui bahwa suaminya mencintai orang lain? Siapa orang lain itu? suaminya mencintai orang lain. Begini loh ya. Mungkin dia tanya perempuan lain gitu ya. Ya, kalau mencintai orang lain, mencintai seorang guru, mencintai seorang manusia yang soleh, sah-sah. Tapi kalau seorang suami, suaminya mencintai wanita lain, dilihat dulu. Kalau mencintai wanita lain yang haram, belum ada ikatan apa-apa, harus diingatkan dengan cara yang baik dan benar. Menjauhi daripada yang haram. Jangan menuruti keharaman sampai masuk wilayah zina. Akan tapi kalau ternyata yang dicintai oleh suaminya adalah sesuatu yang halal, apakah itu mencintai seorang ulama atau mencintai rupanya itu istri yang keduanya misalnya, halal atau haram? Halal. Maka rumus cinta itu sederhana. Tadi solehah katanya, hei istri solehah, kalau engkau menemukan suami mencintai sesuatu yang halal, rebut cinta suamimu. Bagaimana cara merebut cinta suamimu? Baik-baiklah dengan yang dicintai suamimu, maka suamimu akan jatuh cinta kepadamu. Rumus sederhana. Faham mana ini? Enggak bisa ditolak. Baik-baiklah engkau, karena engkau solehah. Baik-baiklah dengan orang yang dicintai suamimu, maka suamimu akan menjatuhkan cintanya kepadamu. Contohnya, suami senang dengan sahabatnya, baik dengan sahabatnya, lalu Anda perhatikan sahabatnya, maka Anda semakin dicintai. Tapi kalau Anda mengganggu sahabatnya, akan marah. Termasuk istri. Maka berlombanya cinta dengan istri kedua itu bukan cara bersaing dengan merangi. Baikilah lawanmu, maka suamimu akan habis kalah denganmu. Ini kalau kasus halal. Kalau haram dinasehati, dijauhkan. Ini adalah masalah keindahan. Itu rumus berlaku dalam segalanya. Anda senang enggak? Kalau ada orang perhatikan anak Anda, senang. Anda akan baik dengan dia. Itu kan rumus sederhana. Cuman kalau seorang ibu diajak ngomong masalah begini, enggak. Ini sama rumus, ini kasusnya sama. Semoga Allah memberikan bahagiaan dalam rumah tangga Anda. Yang istrinya, yang suaminya, istrinya satu, alhamdulillah. Yang sudah telanjur suaminya dua, tetap bahagia. Doain baik, jangan susah-susah. Yang satu bisa istiqomah, baik, harmonis, suaminya enggak nambah lagi, begitu. Yang sudah tetap bahagia, didoain baik semua. Jangan didoain yang single, yang satu-satu bahagia, yang dua sengsara. Enggak boleh doain. Baik, semoga semuanya baik. Hati-hati ya. Masalah ini adalah kemarin ada tadi bagi bertanya masalah poligami dan sebagainya. Poligami bukan enak-enakan. Beban kewajiban bagi seorang suami. Tanggung jawab di hadapan Allah. Akan ditanya. Enggak enak, enggak gampang. Ditanya oleh Allah. Masyiku ma'il, gak adil, miring nanti di neraka, miring ketahuan, gak adil tuh. Aduh, berat, begitu juga seorang istri jangan mengingkari masalah sesuatu yang ada dalam syariat. Kalau masalah dirimu tidak nerima, bukan berarti tidak nerima syariat, itu masalah kecemburuan di dalam hatimu. Ya jaga suamimu, baik-baik jaga suamimu agar tidak menikah lagi. Kalau terlanjur menikah gimana bu ya, tinggal ditata hatimu, jangan sudah suami menikah lagi lalu kamu tambah susah-susah. Nah, jadi bagaimana kita menata hati agar tetap indah? Semoga Allah menjadikan rumah kita indah semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk pertanyaan dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu, dan satu orang satu pertanyaan. Saya mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel bin Muhammad Al Idrus. Ya, Umar. Kebetulan saya dari Surabaya. Ya, ya, masya Allah. Habibana, dah, ada kursi. Ya, Habibana. Masya Allah. Kursi bawah. Ada Habibana. Ada ulama besar. Ada ulama besar. Ada bin Sulu. Ada Habib Novel. Astaghfirullah. Ada tawaduknya ini. Kita hari ini belajar ilmu tasawuf. Kita hanya ilmu teori. Prakteknya Habib Novel. Seorang alim duduk di belakang. Ayo. Kita masih belajar ilmu teori, ilmu tasawuf dengan Ibn Athaillah Zakandari. Akan tapi ada seorang alim besar, beliau seorang habib, duriyah Nabi, duduk di belakang. Ayo, kalah semuanya kita ini. Fadhal Habibana. Astaghfirullah. Ya Habib, Masya Allah. Orang, Masya Allah, ma'ata. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Saya datang ini mau nanya sebenarnya. Astaghfirullah. La abadan. Astaghfirullah. Masya Allah. Astaghfirullah. Ya, pertanyaannya sederhana. La ilaha illallah. La habib. Masya Allah. Saya panggilnya Ustadz karena beliau Ustadz saya di pondok. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jadi saya masuk pondok. Astaghfirullah. Tahun 94 akhir. 95 awal saya diizinkan untuk lulus sama Habib Hasan Baharun almarhum. Kemudian beliau masih punya hutang sama saya. Malam ini sebetulnya saya mau nagih hutang. Allah. Jadi tahun 95 awal itu pernah janji sama saya, Habib kalau ke Blitar mampir nanti saya kasih telur puyuh. Astagfirullah. Ada kartu maksudnya? Nah, masya Allah. Ya, telur puyuh. Cuman di Blitar lah, ini saya nagihnya ke Cirebon. Allah. Ini. Saya mau nanya tadi kalau ada suami yang dalam benaknya menggauli wanita lain dalam benaknya, ternyata itu istrinya sendiri, termasuk zina atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Ada Habibuna. Ada luar biasa, masya Allah. Hari ini kita nikmat, Kabir. Kedatangan beliau dikasih ilmu yang luar biasa. Setelah buah contoh tawaduknya beliau, masya Allah. Kita malu. Harus dijawab dah ini. Masya Allah. Astagfirullah. Ahlan assalamualaikum habibana. Kefalukum masya Allah. La ilallah. Kita tidak melihat lirin. Kita nolehnya agak susah, Habib. Makanya kita tidak noleh ke sini. Masya Allah. Beliau adalah Habib Novel Al-Idrus, sering dengar ya. Beliau YouTube, ulama beliau di Solo, kalau datang Solo beliau adalah ulama mudanya. Alhamdulillah datang ke tempat kita semakin berkah tempat ini, masya Allah. Berpeganglah dengan ulama-ulama seperti beliau ini. Habaib seperti beliau ini, mengajarkan kelembutan, mengajarkan dakwah, masya Allah di mana-mana. Jazakumullah, terima kasih Habibana. Mau dijawab tak Habibana? Allah ilaha illallah. Antum alamu, antum tahu sebetulnya. Ada malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, tanya mal Islam. Dijawab oleh Nabi Muhammad, sodakta, kau benar. Sebetulnya beliau tahu, hanya pengen ngasih tahu sama yang lainnya karena kebetulan mimbar kami, makanya pura-pura tanya. Sebetulnya tahu beliau jawabannya. Tahu, saya tahu. Kayak malaikat Jibril, tanya itu. Baik, jadi tidak dihukumi zina, tidak kena had. Tidak dihukumi zina, tidak kena had secara zahir. Akan tapi dalam niatnya, dia adalah niat berzina, di hadapan Allah berdosa, tinggal bertobat. Antara dia dengan Allah tidak perlu kena had. Tinggal istighfar yang banyak, selesai. Seperti orang berzina beneran, dia kalau tidak ketahuan orang, tidak di had, tinggal nangis kepada Allah. Tidak perlu bercerita kepada siapapun. Maka di hadapan manusia, dia ada had. Karena dia yang digauli siapa? Istrinya. Tapi di hadapan Allah, dia sudah mau melanggar Allah. Kurang ajar kepada Allah, maka kekurangan ajaran inilah ditutup dengan istighfar. Habib Novel lebih tahu, masya Allah, insya Allah. Masya Allah, itu pura-pura, tidak apa-apa, masya Allah. Jazakumullah, masya Allah, sami'na habibana Allah, astaghfirullah, jazakumullah, masya Allah. Fadal, fadal. Ada, mau tanya beliau ada, jangan tanya boleh ya, tanya beliau. Masya Allah. Satu pertanyaan dari ibu. Minan tuh. Dari main-main sih, mampir. Ya, marhamah, fadal, fadal, masya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Masya Allah. Allah masufna. Lah ana mal tepatnya. Cari info lah biar kelihatan maksudnya cerdik. Assalamualaikum. Masyaallah, jazakumullah. Masyaallah. Alhamdulillah. Wallah fahami bik. Alhamdulillah. Masyaallah, jazakumullah. Tahun 95. Hah? Zaman tuwil. Nah, masyaallah. Masyaallah. Wasil aulad. Hah? Banat sulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, untuk ke Buya. Ada Habib. Ya dua-duanya. Waduh. Buya, saya bekerja di salah satu rumah sakit di mana ada salah satu tugas saya pada saat ibu dan bayinya melahirkan ada sesi foto ibu dan bayi yang mana nanti fotonya itu akan dipajang di mading rumah sakit dan dikirim ke pusat. Bagaimana sikap saya apabila ada pasien yang akan saya foto dan pasiennya itu tidak mau menggunakan jilbab? Sebelumnya saya sudah meminta pasien tersebut untuk menggunakan jilbab dan pasiennya non muslim yang tidak menggunakan jilbab. Apakah saya harus menolak atau bagaimana? Karena nantinya kan foto itu akan dipajang di dan dilihat oleh orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan fikih tanyakan sama yang lebih afqah. Kalau urusan ilmu orang gila, tanyakan sama saya. Jadi karena urusannya urusan fikih, ya biar yang ahli yang menjawab. Karena setiap orang ada bidang keahliannya sendiri. Tapi kalau urusan ilmu bab mumet-mumet, ya caranya resep jadi orang gila sukses gimana gitu, boleh nanya sama saya. Makanya biar Buya yang menjawab. Betul. Allah, tawaduknya beliau itu, masya Allah. Bismillah, subhanallah. Jadi itu akan memindah foto yang membuka aurat ke tempat lain, itu adalah program dosa. Anda tidak boleh ikut-ikut. Selagi Anda bisa menghindar, Anda wajib menghindar. Pertama, kalau Anda bisa menghentikan, Anda wajib menghentikan. Kalau tidak bisa dua-duanya, kalau tidak bisa menghentikan, paling tidak Anda menghindar. Kalau Anda tidak bisa menghentikan itu, Anda menghindar. Jangan mau. Tapi kalau Anda menghindar juga enggak mau, Anda masuk wilayah dosa. Kalau sudah Anda menghentikan enggak bisa, menghindar juga enggak bisa, Anda tinggalkan tempat itu. Anda menghindar, ingkar. Karena akan menukil gambar yang membuka aurat akan diekspos ke tempat lain. Apakah itu orang muslim atau non-muslim? Sama. Sebab kita tuh melihat auratnya orang non-muslim juga haram. Bukan berarti mentang-mentang foto telanjangnya orang non-muslim boleh disebar. Enggak boleh, sama. Jadi seperti itu. Jadi Anda akan menukil gambar yang membuka aurat ke tempat lain, maka ini program yang tidak baik, maka Anda harus bisa menghentikan. Minimal kalau tidak menghentikan, Anda ingkar dari diri. Anda menghindar dari diri Anda sendiri, setelah itu terbebas dari dosa insyaallah. Hagalah Habib insyaallah. Amin. La ilaha illallah. Jazakumullahu khairan. Allah rahani masyaallah. Ah, mata da'i kita masyaallah. Jazakumullah. Kayaknya harus mendengar dari beliau ini. Mendengar dari beliau insyaallah. Beri waktu nanti. Baik, Alhamdulillah, karena masih ada waktu, kembali kami membacakan beberapa pertanyaan di sosial media. Yang datangnya dari Kamaluddin dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ibu dan ayah saya tinggal berdua saja di rumah. Setiap kali saya mengunjungi mereka, terutama ibu saya, beliau selalu mengeluh tentang ayah saya. Tak jarang ibu selalu menceritakan keburukan ayah dari sudut pandangnya. Saya hanya bisa diam. Pikir saya ibu hanya lelah. Tapi saya ingat, apakah ini termasuk ghibah? Saya hanya diam mendengarkan. Ya, ini pertanyaan yang susah dijawab dari sudut pandang fikih. Saya akan jawab dari sudut pandang saya sepanjang yang saya tahu. Sebaik-baik menggunjing adalah menggunjing ibu dan ayahmu sendiri. Jadi menggunjing yang terbaik, ngerasani yang terbaik, itu menggunjing ayah dan ibumu sendiri, kata ulama. Kenapa? Karena kalau nanti ternyata, ya ternyata kamu menggunjing orang tuamu, maka dosa-dosa orang tuamu kamu ambil, kebaikanmu diberikan pada orang tuamu. Tapi jangan nawa itu, yaudah kalau begitu saya menggunjing orang tua saya. Artinya seburuk-buruknya menggunjing, menggunjing itu kan buruk ya. Tapi kalau menggunjing orang tua bagaimana? Menggunjing orang tua. Banyak kan anak yang menggunjing orang tua. Bapak saya begini, ibu saya begini. Itu enggak baik, itu enggak baik. Tapi itu menggunjing yang terbaik. Kenapa? Karena hasilnya kebaikanmu akan diberikan kepada orang tuamu. Dosa orang tuamu akan diberikan kepadamu. Walaupun buruk, masih tetap baik. Tapi jangan menggunjing. Pertanyaannya, kalau kebalikannya? Kebalikannya sekarang, ibunya ngomongkan kejelekan bapaknya. Ya, ini namanya curhat. Ibunya curhat kesepian. Ya, ngeluh. Berarti anaknya ini posisinya jadi dokter nih. Dokter itu mendengar keluhan boleh, tapi ya anak hendaknya memberikan solusi sama ibunya dengan membela ayahnya. Caranya bagaimana? Caranya jangan menjawab. Kalau menjawab nanti ibunya marah durhaka. Caranya ngomong kepada orang yang didengar oleh ibunya. Orang yang didengar oleh ibunya, tolong kasih tahu ibu saya. Itu nanti masalahnya selesai. Atau kalau mau dipakai cara yang umum, gak usah dengarkan ibunya. Ya, gak usah dengarkan ibunya. Kalau memang gunjingannya itu saja. Bapakmu itu memang galak, bapakmu itu pelit, bapakmu ini gak nyelesaikan masalah. Maka kalau ibunya menggunjing seperti itu, ngomongkan kejelekan bapaknya, maka langsung dialihkan. Ya, langsung dialihkan. Cara mengalihkan, anak lebih paham. Ya, misalnya, bu mau bakso, ibu mau apa gitu ya, ditawari. Dialihkan, pembicaraan selesai. Yang ketiga, kalau mau agak sadis sama ibunya, ya mau agak sadis sama ibunya, amalkan yang diajarkan Habib Abdullah Haddad rahimahullah untuk orang yang menggunjing orang lain. yang menggunjing orang lain. Tinggalkan orang tersebut dengan cara halus. Cara halus bagaimana? Dengan mengatakan, mohon maaf, saya lagi ada keperluan, permisi saya tinggal sebentar, pergi. Mohon maaf, saya lagi ada keperluan, permisi, pergi. Nanti lama-lama ibunya paham, anak saya enggak mau dengar kalau bapaknya diomongkan. Lama-lama pak paham. Kalau ada orang nanya, keperluanmu apa? Ya, keperluanmu apa? Jawab Habib Wahdat adalah, keperluanku adalah meninggalkan dirinya. Ya, keperluanku adalah meninggalkan dirinya. Ini bisa kita pakai kalau di majelis duduk-duduk ada orang gunjing orang lain. Kita ikut mendengarkan dosa. Ya, harus menyingkir. Nah, caranya menyingkir bagaimana? Kalau memang takut kehilangan teman. Ya, takut kehilangan teman. Cara menyingkirnya, maaf saya mau ke belakang dulu. Maaf saya ada perlu. Katakan dalam hati biar tidak berdusta, keperluan saya adalah meninggalkan dirinya. Nah, ini ada tiga opsi. Ini anaknya termasuk dokter atau bukan? Kalau bukan dokter, ya jangan mendengarkan keluhan. Karena kalau dokter jiwa itu ya, itu pasiennya kan ngeluhkan semua. Ini begini, dia begini, itu gunjing orang semua. Ya, gunjing orang semua. Kalau dokter jiwanya ngomong, maaf dilarang menggunjing, nggak kebuka itu penyakit pasien. Jadi harus dikeluarkan semua. Nah, anak yang dalam posisi ini jarang. Dalam posisi ini jarang. Kalau anak itu tempat curhat, ya biarkan ibunya curhat. Tapi ketika ngomongkan orang tua, ngomongkan ayah, kasih tahu, bu jangan begitu, itu juga bapak saya. Udah tahu bu, memang wataknya begitu, susah dirubah. Ya, dikasih jawaban yang halus, kalau bisa. Kalau itu menimbulkan marah orang tua, jangan dijawab, diam dan segera menyingkir. Menyingkirnya caranya halus, bu perut sakit, ke toilet. Ya, perut gak enak. Bu, mau ini, bu, buat 1000 alasan, insya Allah bisa ya. Setelah itu kembali lagi, ajak ngobrol yang lain. Atau nanti minta tolong sama paman, tolong ibu dikasih tahu paman, ini punya masalah sama bapak tuh nggak selesai-selesai, masalahnya seperti itu. Tapi kalau itu jadi bongkar aib, jangan dilakukan. Nah, emang ini masalah yang pelik, yang pandai menjawab sebetulnya Buya Yahya. Terima kasih. Jazakumullah, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Saya tambahkan untuk orang tua, jika Anda punya permasalahan dengan pasangan atau melihat ketidakbaikan pasangan Anda, tidak serta-merta Anda ceritakan kepada sang anak, karena takut anak itu belum mampu dengan pikirnya, justru yang tertanam adalah kebencian. Berarti Anda telah mengajarkan kepada anak Anda untuk membenci pada bapaknya, atau seorang bapak mengajarkan kebencian kepada anaknya agar benci kepada ibunya. Maka waspada, bahkan kaidahnya, segala permasalahan jangan serta-merta anak tahu. Bahkan kalau Anda ribut, tutup pintu dulu, ramai di dalam kamar, setelah keluar senyum-senyum berdua. Ya, jadi jangan sampai anak tahu, karena anak itu punya nurani, punya batin, sehingga kadang-kadang cara menilainya pun berbeda, sehingga tiba-tiba benci kepada ibunya atau benci kepada ayahnya, berarti dia telah menjadi anak yang bakal durhaka karena punya kebencian. Jangan gampang cerita kepada anak tentang permasalahan dalam rumah tangga Anda. Kecuali Anda punya anak yang memang sudah dewasa, ngerti, itu pun bahasanya bahasa cinta. Misalnya begini, anakku, kamu punya ayah adalah ayahmu. Tapi yuk, ada sedikit yang kurang, gitu. Ayahmu istimewa, ayahmu harus kau muliakan, harus kau hormati. Surgamu adalah di ayah dan ibu. Tapi ada sedikit, yuk, solusinya gimana? Ayahmu punya kebiasaan begini. Nah, itu. Tapi kita sudah melihat anak kita dewasa. Tapi kalau anak belum dewasa, Anda... Jadi begini, disampaikan sama beliau tadi. Kalau ada seorang mengadu kepada bukan ahlinya, itu gonjing. Tapi kalau kita mengadukan kepada ahlinya, cari solusi. Ya enggak? Anda, apa artinya Anda bertanya tentang penyakit kepada orang bukan dokter? Omong kosong. Jadi itu ya, selesai ya. Jangan banyak cerita tentang kekurangan pasangan Anda kepada anak. Cuma kadang-kadang kesel. Wah, semua anak, bapakmu tuh begini. Dibilang bapaknya tuh binatang. Bapaknya juga binatang. Akhirnya bilang, aku lahir dari dua binatang. Gitu. Ya, jangan biasa bicarakan kejelekan pasangan depan anak. Wallah alam bisawab. Masya Allah. Kami akan membacakan pertanyaan terakhir di sosial media. Yang datangnya dari hamba Allah dari Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, 10 tahun lebih saya bekerja di Korea. Sekarang saya umur 36 tahun. Saya belum menikah hingga sekarang. amalan apa agar saya bisa bertemu jodoh saya dengan cepat dan terbaik buat saya? Saya sudah pengen sekali berumah tangga. Mohon doanya Buya. Amalan atau zikir apa yang harus saya baca? Baik, dengan solusi betul di Korea, fadal. Fadal. Ingin juat nih. Bab nikah. Saya yang suruh jawab. Ini pertanda baik buat saya. Buat jombloan dan jomblowati dimanapun Anda berada. Coba di sini yang belum nikah angkat tangan. Laki perempuan, ayo angkat tangan. Alhamdulillah, banyak ya. Nomor satu, amalan biar segera ketemu jodoh. Nomor satu, buat keputusan. Tahun ini saya insya Allah nikah. Bukan tahun depan. Jadi ketemu orang bilang, doakan ya, tahun ini saya nikah. Doakan, tahun ini saya nikah. Kemarin dulu saya lagi ceramah, selesai ceramah ada orang nyamperin saya. Di mana itu? Di Taiwan. Ya, Ahad kemarin saya di Taiwan, salah satu jamaah nyamperin, Habib, mas-mas gitu ya. Saya insya Allah tahun ini akan menikah, doanya. Saya nanya, calonnya sudah ada? Belum. Nah, keren gitu. Keren, calonnya sudah ada? Belum. Tapi sudah pasti, tahun ini nih, nikah. Nomor satu itu. Nomor dua, gak usah kebanyakan mikir. Nanti biayanya dari mana? Nanti bisa menghidupin atau tidak? Nah, ini termasuk kemusyrikan. Karena kita gak bisa menghidupin diri kita, apalagi menghidupin orang lain. Yang bisa memberikan kehidupan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Al-Quran disebutkan, kalau mereka itu fakir, maka Allah akan menjadikan mereka itu ghani, yughnihumullah, menjadikan cukup selalu, min fadlih, bahkan bukan dari kemampuannya bekerja, bukan dari gajinya, bukan dari pinternya, min fadlih, dari murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Gajinya enggak cukup, pinternya enggak bisa, tapi Allah mau bermurah sama dia. Syaratnya apa? Iyakunu fuqara, menjadikan dirinya selalu fakir, selalu merasa butuh, tidak pernah mengandalkan ilmunya, enggak pernah mengandalkan hartanya, enggak pernah mengandalkan tabungannya, enggak pernah mengandalkan teman-temannya, enggak pernah mengandalkan kenalan-kenalannya. Punya kenalan 1000 orang kaya, tetap merasa enggak punya kenalan. Cukup punya kenalan yang maha kaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita itu aneh, membanggakan kerjaan, membanggakan tabungan, membanggakan orang-orang kaya, tapi enggak bangga punya Allah yang maha kaya. Pokoknya butuh sama Allah Ta'ala, enggak usah ngurus biayanya dari mana. Niat, nanti insya Allah biayanya ada. Itu yang kedua itu, harus bersihkan pikiran dari rasa takut tidak punya biaya. Yang ketiga, ketemu perempuan untuk laki-laki, ya kalau udah di pengajian insya Allah kan wanitanya insya Allah cenderung solihah. Ya, walaupun belum ukuran, kadang jilbaban, kadang pakai cadar, tapi hatinya mengerikan. Ya, tapi secara dohir itu sudah solihah. Secara dohir. Nah, kadang hadir pengajian mas-masnya, sholatnya 5 waktu, dohirnya udah bagus, tapi ternyata sama orang tuanya galaknya luar biasa. Ukurannya bukan suka hadir majelis, bukan itu. Neraca atau tolok ukurnya sangat banyak. Tapi kita bisa nanya sama teman-temannya, sama keluarganya, itu anak baik atau tidak ya? Sama orang tuanya bagaimana? Sama kakak adiknya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Oh ternyata dia masih punya kekurangan. Ya itu nanti kalau jadi suamimu atau jadi istrimu, tugasmu untuk menutup kekurangannya. Langsung samperin orang tuanya, langsung tembak di tempat. Saya bulan depan mau nikah ya anak ibu, selesai masalah. Ditolak, alhamdulillah, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Kalau calon mertua nanya, kapan engkau akan berhenti? Ya, melamar anak saya. Jawabannya, kalau ibu berhenti menolak saya. Selesai masalah, sanggup? Oh, mikir kan tuh mikir tuh. Ya, kalau ternyata enggak sanggup, jangan khawatir. Perempuan itu jumlahnya banyak. Bukan cuma satu, yang satu enggak mau, yang 5 miliar masih mau. Cari yang lain. Enggak mungkin toh berhenti di perempatan nyegat perempuan, "Kamu saya nikah mau enggak?" Enggak dapat, enggak mungkin. Insyaallah dari pagi sampai sore berdiri di depan Masjid Agung ini, insyaallah akan dapat. Artinya kesungguhan tuh mencedah wajah. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Seperti kata Buya Yahya. Tadi kalau cuma ngomong pengen nikah, seperti nyeritakan penyakit bukan sama dokter sia-sia. Pengen nikah ngomong sama orang-orang sia-sia, ngomong sama calon mertua enggak sia-sia insyaallah. Dulu saya ngomong pengen nikah sama Habib Anies, Habib doakan insyaallah tahun 2001 saya mau nikah. Sudah ada calonnya? Belum. Alhamdulillah dikasih cucunya. Ya dikasih cucunya. Berani ngomong, siapa tahu nanti kalau Anda ngomong sama fulan dikasih anaknya, wallahu a'lam. Tapi ngomong sama orang yang punya anak masih gadis. Paham loh? Ya, itu. Artinya berani melamar. Jangan takut. Wajah saya enggak pantas. Wajah saya kurang bagus, sadar diri makanya. Sadar diri. Ini ada ibu-ibu lapor sama saya, Habib dulu ya. Anak saya perempuan 2. Enggak nikah-nikah, umurnya sudah cukup tua. Ini amalannya apa? Saya jawab, doa ibu yang menghambat pernikahan anak ibu. Loh kok bisa? Iya. Doa ibu yang membuat anak ibu enggak nikah-nikah. Ngawur kamu, Vol. Ya, enggak ngawur. Saya buktikan. Jujur tapi ya. Siap. Ibu doanya begini kok. Ya Allah, beri anak saya jodoh suami yang soleh, yang baik, yang ganteng, yang kaya, yang menyenangkan. Gitu kan, Bu? Nah, itu masalahnya. Itu permintaan terlampau banyak, stok terbatas. Permintaan yang model begitu terlampau banyak, tapi stoknya terbatas. Soleh, ganteng, seperti Buya Yahya, jarang. Jarang, gitu ya. Soleh, ganteng, duitnya banyak. Lebih jarang lagi, gitu kan, ya? Kadang soleh, wajah kurang ganteng. Kadang wajah ganteng, kurang soleh. Kadang kaya, tapi jelek. Dapat semuanya itu, susah. Makanya sadar diri, doanya dibuat simpel saja. Simpel bagaimana? Ya Allah, saya minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Selesai. Minta jodoh bisa menyenangkan dunia akhirat. Meskipun Allah Maha memberi, tapi jangan perberat dengan permintaanmu itu sehingga ditunda. Kamu saya kasih jodoh, wanita cantik, ya kaya, ya, kemudian baik hati, janda umur 55 tahun. Nunggu. Lu kok bisa? Iya, ternyata wajahnya cantik. Dia kaya, dia salihah. Nunggunya dari umur berapa itu? Dari umur 20 sampai umur 40. Wah, kelamaan nunggunya. Antri, ya kan? Antri. Jadi sesuaikan doa dengan situasi dan kondisi. Paling penting itu, minta doa orang tua dan yakin, Bu, tahun ini saya mau nikah. Semangat. Ketemu perempuan langsung ditanya, "Udah punya suami?" "Belum." Minta alamat, ngapain? Mau saya datengin bapak ibumu, ngapain? Mau saya lamar, selesai. Sanggup kawan-kawan? Yang angkat tangan tadi loh. Sanggup enggak? Yang sanggup cuma beberapa lembar ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Afwan, ini saya lancang ngomong di sini. Cuman saya pengen nyenengkan beliau. Ya, pengen nyenangkan beliau, hadir nawa itu pengen idkholus surur, karena amal yang paling baik itu menyenangkan hati. Sementara saya enggak punya amal, walaupun dipandang orang saya ini baik, pinter, jane iki ya elek, jelek dan enggak pandai. Tapi alhamdulillah sudah terlanjur tenar rodok pinter, rodok baik, gitu kan? Jadi kalau datang kan menyenangkan hati beliau. Ya, sudah saya pakai itu. Itu saya pakai untuk menyenangkan hati beliau. Sebetulnya tadi saya pakai celana panjang baju biru. Ya, celana panjang baju biru. Wah, ini ada pengajian biaya yang malam ini. Langsung ganti sarung, baju putih, pakai kopiah, pakai ridha. Sebetulnya tadi saya mau dating pakai celana panjang, pakai topi mau nyamar. Cuma nanti itu manfaatnya untuk saya sendiri, kurang manfaat untuk orang lain. Saya pengen beliau bahagia. Dan saya pengen teman-teman saya dimanapun berada. Kalau di desamu, di kampungmu, di kotamu, di daerahmu ada orang yang punya ilmu, maka dukung majelisnya, duduk bersama. Begitu pula Anda yang hadir majelis, jangan mengotak-ngotakkan majelis yang satu dengan majelis yang lain. Hadirlah di setiap majelis ilmu, siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, selama itu ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kalau semuanya mau seperti itu, maka dakwah ini akan jadi lebih mudah. Saya datang ke sini senang. Insyaallah lain waktu saya mau datang lagi tapi sembunyi-sembunyi. Just info, ya sembunyi-sembunyi. Mungkin di parkiran. nikmat ini al-hikam. Syarahnya tadi panjang itu kitabnya ya. Syekh Ramadan Said Ramadan Al-Buti ini rahimahullah syarahnya panjang. Berjilid-jilid tapi dipakai di Hadramaut itu bukunya dibaca. Nah, insyaallah kalau tekun baca al-hikam maka akan paham jalan hidup. Boleh ngomong Ustaz? Allah. Tadi katanya suruh ngasih waktu enggak dikasih-kasih, ambil aja. Ini namanya jurus orang gila, jangan ditiru. Ini guru saya, beliau ini guru saya, benar guru saya, walaupun enggak ngajar. Karena beliau ngajarnya anak-anak aliyah, saya kelas 6 SD waktu itu. Cuman kelebihan saya itu bisa masuk ke kamar siapapun, terutama kamar ustaz-ustaz. Karena beliau sahabatnya Al-Habib Husin, Ba'abud Kediri, Rosso. Beliau biasanya itu suka main ke Kediri, udah lama enggak main ke sana. Mudah-mudahan sebentar lagi sering main ke Kediri gitu ya. Keroso ya, hadir majelis beliau juga ini karena sahabatnya. Nah, termasuk punya utang telur puyuh di situ. Masih ingat saya itu. Saya enggak pernah melupakan janji teman-teman saya. Nah, saya suka main ke kamarnya ustaz-ustaz dan saya minta privat biasanya. Salah satu saya minta privat, insya Allah dari sini saya mau ke rumahnya Habib Gures Baharun. Malam ini kebetulan kalau saya enggak salah hall ayah beliau. Kalau saya enggak salah hall ayah beliau. Mudah-mudahan majelis nanti ikut mendoakan ya. Nah, Habib Gures Baharun itu punya paman Habib Migdad ya. Habib Migdad waktu hadir, Migdad Baharun. Waktu hadir pertama kali itu pas saya nyantri. Waktu pulang dari luar negeri, saya pas nyantri. Saya minta privat. Saya minta privat dikasih karena saya nyantri cuma 7 bulan, 1 bulan percobaan, 6 bulan tinggal. Tapi alhamdulillah dapat lisensi dari almarhum Abuya Habib Hasan Baharun, irji yakfik walakal barokah. Pulanglah cukup kamu dapat berkah. Nah, saya mau nge-share nih. Boleh? Mau saya kasih ilmu? Yakin? Nomor 1. Anda kesini mau apa? Cari ilmu. Yang ngajar siapa? Salah. Kalau Anda melihat yang ngajar Buya Yahya, Buya Yahya enggak ada, enggak semangat. Beliau pas keluar kota misalnya ya, tugas ke Korea, tugas ke Taiwan, tugas ke Hong Kong, majelis ahadnya beliau enggak ngajar, yang ngajar orang lain. Semangatnya akan turun. Semangatnya akan turun. Betul atau betul? Jujur. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, itu kesalahan fatal. Jangan lihat beliau, percuma. Beliau juga nanti setelah panjang umur fitatullah is dead, akan meninggal dunia. Saya juga setelah panjang umur fitatullah is dead. Tapi kami sudah janji kalian berangkat duluan, kami belakangan. Ya, kalian berangkat duluan, kami belakangan. Murid yang baik kan begitu, berangkat duluan, nyiapkan tempat untuk gurunya, udah siap semuanya baru, guru silahkan datang. Jangan jadi murid yang kurang ajar, guru tolong siapkan buat saya, guru berangkat duluan, awur kamu. Gak boleh seperti itu. Nah, lihatlah kalau yang mengajar al-muallim huwallah ta'ala, yang ngajar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berangkat dari rumah nawa itu, ya Allah saya minta engkau ngajar saya, tolong saya diajarin, tolong saya dikasih ilmu. Nanti Buya Yahya ngajar, walaupun nanti beliau sebetulnya pas lagi capek badannya, mau ngomong sebetulnya gak bisa ngomong, tiba-tiba bisa ngomong. Beliau dikasih ilmu sama Allah ta'ala yang baru. Dari mana ilmu yang baru? Dari niatmu minta diajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kitab al-hikam, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, hadithnya yaitu, syarahnya yaitu, penjelasannya yaitu. Sementara ilmu bukan cuma itu. Ilmu itu bukan yang tertulis, tapi apa yang dibalik tulisan. Apa yang di dada ulama yang dititipkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya biar Allah turunkan itu dan Allah keluarkan lagi? Caranya mintanya sama Allah, jangan sama Buya Yahya, jangan sama Habib Novel, jangan sama Habib Fulan, jangan sama Kiai Fulan, jangan Syekh Fulan. Saya datang majelis, saya minta ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang mengajar tetap akan mendengarkan dengan baik, haus akan ilmu. Contoh, boleh? Saya dapat ilmu dari khatib Jum'at. Khatib Jum'at biasa, ustaz gak dikenal, bahkan yang dengarkan tidur. Betul kan? Khotbah Jumat itu pengen dengarkan khotibnya atau pengen segera sholatnya? Khotib kelamaan dikit protes semua. Lama bener ini ya. Ya kan? Ini khotib Jumat bilang, kenapa sholat Jumat disyariatkan untuk laki-laki wajib sholat Jumat? Dan kenapa dalam sholat Jumat itu Allah diskon 2 rakaat diganti 2 khotbah? 2 khotbah diganti 2 rakaat diganti 2 khotbah. Kenapa bahkan orang yang datang dari awal jam 7 pagi datang? Ya. Ustadznya, imamnya belum datang, jam 7 pagi dia sudah datang. Tapi begitu khotib khotbah, dia berbicara sesuatu yang lawau, misal ngomong pada temannya, maka tidak dapat pahala sholat Jumat. Jumatnya sah, kewajibannya gugur, tapi itu membatalkan pahala sholat Jumat. Kenapa sampai seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena ilmu maqam yang tertinggi. Ilmu maqam yang tertinggi. Setiap Jumat sekali, minimal setiap muslim wajib dapat tambahan ilmu. Laki-laki diwajibkan pulang mengajarkan pada keluarganya. Kenapa semua harus diam? 2 rakaat itu diganti dengan 2 khutbah, semua harus diam. Karena syaratnya ilmu tidak akan masuk ke dalam hati kalau di situ ada kegaduhan. Malaikat akan nyingkir kalau ada kegaduhan. Fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun. Mau dapat rahmat, diam dan dengarkan. Makanya ulama dulu kalau hadir majelis betul-betul diam tubuhnya, semuanya diam. Kenapa? Menunggu la'allakum turhamun. Kalian pasti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tubuhnya diam, konsentrasi penuh, maka ilmu bisa masuk. Paham enggak paham, Allah akan kasih sesuatu. Tapi begitu orang itu bergerak sedikit, gerak-gerak begini, maka nurnya ilmu juga akan nyingkir. Makanya tidak boleh umat Islam itu sholat Jumat terlambat mendengarkan khutbah. Pentingnya ilmu. Saya enggak dapat di kitab, saya enggak dapat di penjelasan ulama-ulama besar, saya dapatnya dari khutib enggak jelas di sebuah pengajian sholat Jumat. Paham maksud saya enggak? Jadi kalau kita niat cari ilmu, dimanapun berada, kita dapat ilmu. Termasuk di sini, niat cari ilmu. Saya tadi niat cari ilmu, alhamdulillah dapat ilmu luar biasa yang tidak layak saya ulang lagi karena babnya 17 tahun ke atas. Jadi kan bab 17 tahun ke atas. Saya udah belasan bahkan puluhan tahun enggak dengar kajian yang seperti itu karena dipandang tabu. Padahal sekarang perlu dijelaskan. Banyak orang yang enggak paham. Nah, insyaallah kalau semua ini mau ngajak teman-temannya, ayo hadir, ngajak temannya, satu orang ngajak satu, semakin rame ini. Semakin rame. Buat apa fungsinya rame? Mohon maaf, yang hadir ada, enggak jadi masalah. Mau sepi, mau rame itu enggak ngurangi nilai majelis. Yang ngajar Allah Subhanahu wa taala. Ngajar juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada Anda itu bahagia, enggak ada tetap bahagia. Kenapa? Allah selalu ada. Tapi kalau orangnya banyak, rahmat itu akan semakin besar. Nah, tinggal Anda mau enggak ngajak temannya. Ngajak temannya ke mall semangat, ngajak temannya makan semangat, ngajak temannya ke mall bisa, ngajak temannya makan bisa. Ngapain ngajak temannya ke surga enggak bisa? Ini kan raudhah min riyadil jannah. Ajak ke temanmu ke majelis-majelis seperti ini. Ingat, jangan kotak-kotakkan. Ini majelis fulan, ini majelis fulan. Semua majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Ini sudah ngomong terakhir, saya terus mau salaman sama beliau, saya mau cabut. Boleh Ustaz ya? Nanti insya Allah saya akan hadir lagi dan saya janji saya akan full penyamaran. Selesai pengajian baru menampakkan diri. Insya Allah. Ya. Halo. Kok lihat saya kenapa? Saya baru dapat ilmu baru. Dapatnya di Taiwan, Ustaz. Ceramah di Taiwan dapat ilmu baru. Sayang kalau enggak di-share. Cara Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun. Saya mau nanya, Fir'aun itu kira-kira raja yang biasa atau raja yang luar biasa? Kalau ukuran raja, memang raja yang sangat luar biasa. Luar biasa bengisnya, luar biasa persenjataannya, luar biasa pasukannya, ya luar biasa strategi militernya, ekonominya, semuanya lengkap. Ada pada Fir'aun dan kru-krunya serta timnya, ada. Sementara Nabi Musa alaihissalam muridnya Fir'aun. Jangan kaget dulu, jangan kemudian dipotong di sini, di-share. Habib Novel ngawur, dibilang Nabi Musa muridnya Fir'aun. Nabi Musa muridnya Fir'aun dalam bidang apa? Dalam bidang ilmu bumi, biologi, matematika. Yang didik Nabi Musa dari kecil adalah Fir'aun, dengan Fir'aun memanggil ya guru-guru yang ada di istananya, didik ini anak angkat saya. Karena Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa tidur bersama Fir'aun, dikeloni Fir'aun, ya bahkan berani narik jenggotnya Fir'aun. Yang dicari-cari sama Fir'aun, mau dibunuh sama Allah, diantarkan tuh masuk kamarnya Fir'aun, silahkan kamu bunuh, bisa enggak? Enggak bisa. Itu panjang ceritanya, kalau diterangkan sekarang enggak enak, Anda enggak penasaran, nanti lain waktu saya kehabisan bahan. Nah singkat cerita, dapat ilmu dari Fir'aun ya, terus diusir. Tapi udah lengkap nih untuk ilmu dunianya, Nabi Musa lengkap. Tapi pengikutnya siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek, petani. Gak mungkin nih ilmu ini dipakai untuk melawan Fir'aun, gak mungkin. Makanya Nabi Musa berguru pada Nabi Syu'aib alaihi salam. Berguru pada Nabi Syu'aib. Dan berguru pada Nabi Syu'aib ini caranya bagaimana? Dibuang. Makanya kalau Anda terbuang, siapa tahu itu jalan untuk mendapatkan guru. Siapa tahu itu cara Allah untuk mempertemukan Anda dengan orang-orang yang luar biasa. Ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, diajarin ilmu. Ya, biar ikatan ruhaninya kuat, maka enggak cukup dikasih ilmu, dipek mantu. Dijadikan menantu sehingga silsilah ilmunya lengkap. Ilmu dari murid ke guru, ilmu dari orang tua ke anak, guru ke murid, orang tua ke anak. Kuat Nabi Musa dapatnya, balik ketemu Fir'aun. Dah lengkap nih ilmunya. Ilmunya lengkap. Ilmunya Fir'aun kepake enggak? Enggak kepake. Tapi untuk gayaan-gayaan saja, Nabi Musa enggak bodoh gitu loh ya. Untuk ilmu dunia, keren. Dikejar sama Fir'aun, ketemu laut. Ketemulah laut. Kalau maju tercebur laut mati. Mundur ketemu Fir'aun dan bala tentaranya, bukan lagi mati, dicincang habis-habisan. Karena Fir'aun takut keluar kerajaan. Dikatakan dalam tafsir, Fir'aun ini termasuk raja yang enggak berani keluar kerajaan, takut mati. Tuhan yang takut mati itu Fir'aun. Nah, hari itu karena jengkel pada Nabi Musa, keluar dengan semua perlengkapan, persenjataan, pengawalan. Kejar Nabi Musa alaihissalam. Menariknya di sini, itu laut, itu Fir'aun. Di sekitarnya kakek, nenek, perempuan, anak-anak teriak-teriak, mana janjimu, mana janjimu, katanya mau nyelamatin nih, tuh Fir'aun di sana, tuh laut di sini, mati kita ini, solusinya mana, solusinya mana. Lihat, apakah Nabi Musa hari itu ngomong kepada pengikutnya, tenang, saya sekian tahun tinggal di istana Fir'aun, saya paham strateginya Fir'aun, saya ngerti kekuatan senjata Fir'aun, saya paham betul bagaimana Fir'aun akan menghajar kita, saya punya solusi untuk menghadapi Fir'aun. Apakah ngomong begitu? Tidak. Apakah Nabi Musa kemudian mengatakan, tenang, saya Musa kalimullah, saya biasa ngobrol sama Allah Ta'ala, saya punya mukjizat, mukjizat saya banyak, saya orang sakti, jangan khawatir, gampang menghadapi Fir'aun. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali enggak mungkin Fir'aun bisa mengejar kita. Enggak mungkin Fir'aun bisa mencelakakan kita. Enggak mungkin Fir'aun bisa menghabiskan kita. Enggak mungkin. Kenapa? Inna ma'iya rabbi. Inna ma'iya rabbi. Karena Allah yang maha ngurus. Ar-Rabb itu artinya Tuhan yang maha mengatur, urus segala-galanya. Karena Allah yang maha mengurusi aku, bersamaku. Nabi Musa enggak mengandalkan mukjizat, Nabi Musa enggak mengandalkan ilmu, Nabi Musa enggak mengandalkan malaikat, Nabi Musa enggak mengandalkan angin, Nabi Musa enggak mengandalkan air, yang diandalkan adalah inna ma'ya rabbi sayahdin. Nanti Allah akan memberi aku petunjuk. Nanti Allah akan memberi aku petunjuk. Nanti Allah akan kasih aku solusi. Kondisi genting, umat marah, laut menggelora, pasukan mengejar, Fir'aun amarahnya luar biasa. Nabi Musa stay cool, tetap tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya ingat sama Allah. Allah yang Maha Bisa, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha hati jadi tenang. Nabi Musa mengenolkan dirinya. Nol, aku enggak punya apa-apa. Aku bukan siapa-siapa, tapi saat itulah jadi kuat karena yakin aku punya Allah yang Maha Kaya, aku punya Allah yang Maha Kuat, aku punya Allah yang Maha Hebat. Tugasku adalah menanti, muntazir, menunggu saja apa perintah selanjutnya. Tenang, hasilnya apa? Apa Allah bilang kirim malaikat? Allah kirim angin? Allah kirim A, Allah kirim B? Enggak, Allah enggak kirim A sampai Z. Allah kasih tongkat yang sudah dipegang Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tongkat ini enggak bisa apa-apa, ini kayu. Kalau dikirimkan angin bisa ngusur Fir'aun. Ya, kalau dikirimkan malaikat, malaikat bisa belah laut. Tapi kenapa Allah kirimkan tongkat yang dipegang? Karena Allah ingin menunjukkan eksistensinya. Allah ingin menunjukkan keberadaannya. Allah ingin menunjukkan wujudnya. Allah ingin menunjukkan orang yang berpegang pada aku tak akan wakilkan pertolongan pada malaikat. Aku akan tak akan wakilkan pertolongan pada makhluk. Aku yang akan langsung menolongnya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Bukan tongkat yang menolong, tapi Allah Ta'ala. Karena tongkat dipukulkan ke manapun, ke air hasilnya makbiyah, ke manusia makbrok, gak bisa nolong. Tapi Allah menunjukkan kepada malaikat, bukan kalian yang nolong, bukan angin yang nolong, bukan kayu yang nolong, tapi aku yang menolong. Bet, langsung laut terbelah. Singkat cerita, semua selamat, Fir'aun bala tentara tenggelam. Itu kalau diterangkan panjang dan lebar pengajian usai subuh. Paham maksudnya enggak? Jadi kunci kemenangan Nabi Musa di mana? Titik nol, kemudian diisi dengan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah intisari dari Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijabarkan pasal demi pasal dalam Al-Hikam. Intinya yaitu kalau kalian bisa betul-betul membuat nol di saat punya segala galanya. Sayangnya seringkali kita lupakan Allahnya, kita andalkan kerja kita andalkan strategi kita andalkan teman kita andalkan kepandaian kita andalkan susunan-susunan yang kita susun. Kita membawa itu dan kita enggak bawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya mau pamit, saya mau kembali ke Solo, mau jadi sopir lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu di majelisnya Habib ya, di sana mampir sebentar ada waktu. Terus saya mau mampir ke rumah teman saya Haji Dr. Sibli, mau mampir ke sana sebentar, mau minum kopi, lanjut nyupir ke Solo. Solo Cirebon sekarang dekat, hanya 4 jam nyampe ya. Mudah-mudahan Jumat besok Buya Yahya mau mampir ke tempat saya, amin. Ini enggak ngundang loh ya, enggak berani ngundang beliau saya. Takut enggak bisa ngelayanin. Ya, tapi kalau saya ngomong gini enggak mampir ya keterlaluan. Softo. Kalau beliau lapang uang ya, tahu-tahu muncul di majelis saya akan nyenengkan orang banyak. Enggak punya amal sekarang, itu paling enak tuh amal idkhalus surur, nyenengkan orang. Saya ketemu tukang parkir. Saya pakai celana panjang, ya, kopiah samaran. Saya suka pakai kopiah aneh-aneh biar nggak ketahuan. Nanya sama teman saya, itu Habib Novel. Dikasih tahu, iya. Padahal saya tuh bilang jangan kasih tahu gitu. Iya, langsung nyamperin. Habib, saya biasa lihat di TV sekarang ketemu langsung Habib. Bapak-bapak ya, ingat bukan mbak-mbak ini ya. Habib, Masya Allah, berkat sholawat. Wah, dia teriak berkat sholawat. Langsung kopiah saya. Yang saya eman-eman, saya sayang-sayang, terpaksa saya selepas, nyoh pak, berkat solawat. Selesai, beliau senang, saya senang, lanjutkan jalanan, jangan coba-coba bilang Habib kopiahnya Habib Ridayah, tak akan kuberikan untuk umum. Itu spontan kalau muncul dari hati. Terima kasih untuk Pak Jafar yang sudah bawa saya ke sini. Dan untuk teman-teman saya di Cirebon, jazakumullah khairan Buya Yahya, minta maaf saya ngomong panjang dan lebar. Mudah-mudahan ini bisa menyenangkan beliau, enggak buat beliau sedih saya ngomong banyak-banyak ini. Pesan saya satu, istiqomahkan majelis ini ya. Ajak yang lain hadir. Ya, ajak yang lain hadir. Yang punya blog ajak yang lain hadir. Yang punya WhatsApp ajak yang lain hadir. Yang punya Instagram ajak yang lain hadir. Pokoknya ajak setiap orang hadir ke majelis. Jangan lihat kekurangannya, cari orang sempurna enggak ada. Enggak mungkin ketemu orang sempurna. Kalau diperhatiin, setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi kalau kita lihat kelebihan, maka insya Allah kita akan dapat manfaat banyak. Akhiran, enggak rampung-rampung. Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah ngajak adik iparnya Habib Umar Mullah Khela. Suatu malam sepi-sepi pergi. Nanya itu Habib Umar Mullah Khela. Habib, mau kemana Habib Ali? Kamu saya ajak ke tempatnya Fulan. Kaget nih muridnya nih, adik ipar dan muridnya. Ngapain ke tempatnya Fulan? Kumpulnya sama preman-preman. Kumpulnya sama preman-preman. Ini Habib, tapi kumpulnya sama preman. Yang di rumahnya yang datang orang yang luka habis perang. Ya habis kena bacok gitu ya, habis kena tikam. Kumpulnya di situ semua. Ngapain Habib kita ke sana? Ayo ke sana. Berangkat ke sana ini Habib Ali sama adik iparnya nih. Sampai di sana Habibnya kaget. Masya Allah Habib Ali datang. Gak ngabarin-ngabarin ya. Dibuatkan teh, minum teh, terus langsung Habib Ali pamit. Jazakumullah khair. Saya udah kesini, sudah soan sama kamu, saya senang. Sekarang saya mau pulang lagi. Saya mau pulang. Keluar, nanya adik iparnya. Terangkan rahasianya apa? Dijawab, iya. Dia dikasih Allah maqam ngurusi preman. Dia dikasih Allah maqam ngurusi preman. Itu maqam yang saya tidak bisa. Saya ketemu sama orang yang wajahnya enak-enak. Dia ketemu sama yang wajahnya enggak enak-enggak enak. Maqamnya harus dihormati. Saya datang ke sana menghormati maqam yang Allah berikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap orang punya tugas, punya fungsi, punya kelebihan sendiri-sendiri dalam jalan dakwah Allah taala. Kalau kita lihat kelebihannya, kita akan menghargai Allahnya dan orang yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda bisa melihat itu pada diri setiap ulama sehingga bisa menghargai keindahan yang Allah letakkan di jagat raya ini. Wal afu minkum wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Doanya amin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala ali wa sahbihi. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi mushahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna husadan nigmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li sharri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmika fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli sharrin ahata bi ilmika fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma ya arhamar rahimin. Berikan kami semua keberkahan orang tua ya Allah. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirah, bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami selamat dunia selamat akhirah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia bahagia akhirah. Jadikan putra-putri kami tenteram dunia tenteram akhirah ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirah, selamat dunia selamat akhirah, tenteram dunia tenteram akhirah ya arhamar rahimin. Jadikan Buya Yahya beserta keluarganya, murid-muridnya, teman-temannya ya arhamar rahimin selalu dalam kenikmatan zahiran wa batinan. panjangkan usianya dalam kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan, keridhaan, ketentraman, kekayaan, kemudahan, kelapangan, dan jadikan beliau selalu dalam keadaan indah, dalam keadaan selalu senang di jalanmu ya arhamar rahimin. Dan setelah semua itu nanti, akhirilah usia kami semua dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin alhadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Masyaallah. Kita dapat nikmat besar insyaallah di beliau masyaallah. Gantinya makan malam saya mau minta selfie aja. Masyaallah. Marhaba. Alhamdulillah. Biar orang tahu kalau Habib Novel dan Buya Yahya bersahabat. Masyaallah. Jazakumullah khair. Baik, berhadirin para hadirin, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.